Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji filsafat. Kita mulai masuk ke tema-tema yang agak dalam. Makanya ruangnya dimasukkan agak ke dalam lagi. Nanti kalau semakin dalam semakin bisa lama-lama. Oke. Pengantar epistemologi, epistemologi Islam, kebenaran. Kita masuk ke salah satu isu besar dalam kajian epistemologi, yaitu skeptisisme. Ini isu penting dalam filsafat karena skeptis itu adalah awal, bahkan ada yang bilang sekaligus akhir dari filsafat. Orang gak akan mau mikir kalau dia tidak skeptis dulu, ya kan? Ya. Lawannya skeptis itu kan manut. Jadi kalau apa-apa manut berarti gak skeptis. Secara umum biasanya skeptis itu didefinisikan sebagai keraguan. Keraguan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara tepat. Jadi apa bisa sih orang itu tahu sesuatu secara pas, benar, pasti? Itu dipertanyakan oleh kelompok skeptis. Pengetahuan yang komprehensif itu bisa gak kita capai? Apakah yang kita sebut tahu di kepala kita itu eksak gak ya? Pas gak ya? Itu skeptisisme. Saya kasih bandingan, ada banyak konsep yang sering bersentuhan dengan skeptisisme. Yang pertama, konsep apatis. Apatis itu sikap skeptis yang apa ya, ekstrim. Jadi apatis itu gak percaya belas. Kalau itu PKS mesti jelek wis. Jadi apa yang saya, itu apatis itu. Pokoknya ada bau-bau PKS, gak percaya belas. Itu sudah apatis. Pokoknya kalau dari Demokrat sudah, oh, Demokrat ini. Nah, itu apatis sudah. Gak percaya. Kayak kamu habis diputus pacar, pokoknya semua perempuan itu penipu. Nah, itu apatis sudah. Kamu sudah jatuh pada sikap apatisme. Pokoknya gak mau mikir lagi, pokoknya like, atau baik semua, atau pokoknya sikap apatis itu ekstrim. Jadi skeptis yang ekstrim. Kalau apologis itu merasa benar. Apologis itu agak mirip dogmatis. Jadi itu kan kamu pakai akal, pakai rasio, terus merasa itulah yang paling pas, yang paling benar. Itu kayak kebalikannya apatis. Kalau dogmatis itu berpegangan pada dogma secara kaku. Nah, dan nanti kritis. Kritis itu sebenarnya sejenis skeptis, tapi skeptis yang cerdas itu kritis. Makanya tadi saya bilang isinya filsafat itu sebenarnya ya skeptisisme. Apatisme, ada apologisme, ada dogmatisme, ada kritisisme. Secara umum skeptisisme. Tema ini sering lenyap dalam kajian filsafat di kampus-kampus karena memang isinya agak jelimet, agak rumit. Oleh karena itu malam ini kita belajar skeptis, jangan versi rumitnya, versi santainya aja. Yang penting kita ngerti, oh kayak gitu karpe skeptis itu. Hampir semua filosof punya persepsi tentang apa itu skeptisisme. Bahkan filsafat Yunani yang kita anggap paling kuno memuncak gara-gara ada kelompok skeptis namanya kaum sofis. Nanti kita lihat, kita cermati satu-satu dan pelan-pelan. Oke, jenisnya banyak. Kalau itu saya jelaskan satu-satu bisa panjang dan kamu puyeng. Kamu ketahui aja secara sekilas kalau dengan istilah-istilah itu. Dan dogmatic skepticism, ada Vironian skepticism, ada empiricist fundasionalism, ada rasionalis fundasionalism, dan ada authoritarianism. Kamu gak harus balapan nulis ya. Kalau mau kainnya kamu copy aja. Sekarang juga gak apa-apa. Kasian kamu capek-capek nulis. Iya. Diperhatikan aja, dipahami, gak apa-apa. Zaman sekarang jangan mau dibodohi dosennya. Kalau cuma dosennya copy aja kainnya. Jangan balapan nulis. Kalau balapan nulis kadang-kadang yang kamu tulis enggak lengkap, jadi begitu di rumah dibaca lagi enggak jelas, di kelas juga enggak paham, mau kamu konsentrasi nulis. Jadi perhatikan aja yang di sini. Yang pertama, dogmatic skepticism itu kayak apatis tadi. Jadi enggak mungkin orang tahu sesuatu. Enggak akan orang bisa nyampe pada kebenaran yang pasti, yang sejati. Semua klaimnya orang itu enggak ada yang pasti. Semuanya tidak komprehensif. Tidak komprehensif itu berarti keliru. Kamu merasa tahu tentang LHI, bagi kelompok dogmatis tidak. Kamu hanya tahu seujung kukunya. Informasimu tentang patona itu belum ada apa-apanya. Yang kamu ketahui cuma 4, padahal 40 gitu. Kan katanya PPATK 40. Dogmatis, gak bisa. Pengetahuan tentang apapun itu cuma gak ada yang pasti. Ketika kamu mengakui bahwa manusia itu terbatas, berarti pengetahuanmu juga terbatas. Pengetahuan yang terbatas ini kan nama lain pengetahuan yang tidak komprehensif. Tidak komprehensif berarti ya keliru, karena gak lengkap. Oke. Ada Firo. Firo ini filosof lanjutan, filosof Yunani yang mengembangkan skeptisisme. Namanya Vironian, tokoh besarnya skeptisisme Yunani itu Firo. Katanya Firo, kepastian itu tidak mungkin. Maka pengetahuan yang eksak pasti tentang apapun itu tidak mungkin. Karena itu orang bijaksana, bijaksana berarti sofia, sofis zaman itu tidak boleh klaim. Tidak boleh kamu merasa bahwa pengetahuan ini loh yang benar. Karena indra bisa menipu, akal bisa keliru, perasaan bisa sentimen, jadi enggak ada parameter kebenaran yang pas. Maka katanya Firo, enggak mungkin pasti tentang apapun. Satu tambah satu, dua juga tergantung konteksnya apa dulu. Jadi tidak pasti. Nah, ada variasi skeptisisme. Nanti kita jelaskan satu-satu itu, nanti di belakang ada. Yang namanya empiricist fundationalism. Ini tokohnya David Hume. Ini skeptik, tapi skeptik terhadap semua jenis pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman atau pada empiris atau pada realitas. Ini namanya empiricist fundationalism. Jadi semua teori yang hanya teori itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu namanya empiris. Segala teori harus ada dasar realitasnya. Kalau enggak ada realitasnya itu keliru. Kalau bahasa internetannya itu hoax. Apa hoax ini? Ya, kamu sering lihat istilah hoax. Hoax. Nah itu katanya kalau empiris. Jadi kalau ada yang bilang, wah ternyata Ahmad Fatona itu 40. Faktanya dulu, kalau cuma itu enggak bisa. LHI itu ternyata kumpul kebo. Kalau cuma ngomong itu hoax. Buktinya mana? Fotonya mana? Videonya mana? Kalau enggak itu hoax, enggak ada buktinya. Nah itu empiricism, enggak ada bukti nyatanya. umat Islam itu adalah agama yang cinta damai. Buktinya mana dulu? Faktanya kok malah banyak yang tawuran, kok malah banyak yang bom-boman, kok malah banyak yang bunuh-bunuhan. Nah itu kalau katanya kelompok empirisis berarti keliru. Argumenmu, klaimmu tidak dipercaya. Itu empirisis, nanti kita lihat David Hume. Terus ada rasionalis foundation, fondasionalisme. Ini lawannya kelompok empirisis. Justru katanya kelompok rasionalis, semua rumusan teoritis yang dasarnya hanya panca indera, faktual, itu sifatnya pasti subjektif atau bahkan manipulatif. Hanya akal yang bisa menemukan kebenaran yang universal. Kalau dasarnya cuma realitas, realitas itu bisa berubah-ubah. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang bisa jadi jelek. Akal ya, bisa bilang, bisa menemukan kebenaran yang universal. Subjektif. Bagi teman-teman PKS mungkin luar masalahnya orang kawin 4 itu punah kok. Quran ada, Nabi juga menyarankan. Ini bagi kamu kan kawin kok 4, 1 aja gak dapet. Ya, subjektif toh. Sama-sama tentang kawin 4. Maka yang bisa ketemu kebenaran universal itu bukan fakta, tapi akal. Kalau cuma lihat fakta, orang bisa keliru. Dari jauh kelihatan cakep, begitu dekat masih cakep. Tambah cakep. Jadi panca indera sering manipulatif, sering keliru. Oke. Yang terakhir otoritarianisme. Kalau otoritarianisme itu pandangan bahwa kita gak akan bisa tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran hanya orang-orang tertentu yang ahlinya. Itu otoritarianisme. Kalau tentang fikih ya berarti hanya ahli fikih yang tahu. Kalau tentang kesehatan hanya dokter yang tahu. Kita ikut aja kata mereka, mereka yang punya otoritas. Itu jenis skeptik juga. Berarti pandangan bahwa kamu tidak mungkin bisa tahu kebenaran. Yang bisa tahu kebenaran itu ahlinya saja. Itu namanya otoritarianisme. Oke, itu jenisnya. Jadi ada dogmatik, filonian, empirisis, rasionalis, dan otoritarianisme. Jenisnya. Konotasinya. Saya kasih konotasi, bukan denotasi. Kalian kan ngerti bedanya konotasi sama denotasi. Biasanya secara umum orang menganggap bahwa skeptisisme itu anti tiga hal. Yang pertama anti epistemologi, anti metafisika, dan anti etika. Saya sebut konotasi, konotasi itu berarti bisa kok diartikan ke situ, tapi tidak selalu begitu maksudnya itu. Itu konotasi. Kalau dengar istilah fustun yang terbayang di kepala apa? Fustun. Hari-hari ini kan orang sedang geger dengan istilah itu. Apa ini? Fustun kan orang baru dengar kemarin. Tapi karena fustun ini lahirnya dalam konteks kasus Fatonah dan LHI, terus konotasinya kan jadi itu konotasi. Bisa gitu. Memang kadang-kadang ada yang gitu, tapi tidak selalu begitu. Itu konotasi. Kalau ada orang pakai tato, yang muncul di bayangannya apa? Memang, sangat, dan seterusnya. Ya, kan di TV tadi kan baru ada orang pakai tato. Ada artis yang punya tato di udar, di pantat, di... Nah, saya gak masalah tato ya, bikinnya itu gimana? Ya kan, kamu jangan bayangin. Iya kan, tadi di metro itu kan ada seni bikin tato. Artis-artis ada yang di dadanya dikasih tato, ada yang... Ada yang punya tato di sini? Ada, tak lihat ada. Tatonya putih. Iya, tatonya putih gambar pink. Oke, jadi skeptisisme kadang dikonotasikan sebagai anti epistemologi. Berarti apa? Dia skeptis terhadap kemampuan orang untuk nyampe pada pengetahuan yang pasti. Epistemana pun tidak akan sampai pada kepastian. anti epistemologi. Cara berpikir apapun, kamu mau pakai akal, pakai empiris, pakai ayat, pakai apapun, tidak akan sampai pada kepastian. Jadi semoga lah mau pakai apa aja. Dia anti epistemologi. Kalau selama ini kan di epistemologi orang debat, yang paling bagus itu ya pakai akal, yang paling bagus pakai empiris. Tapi secara umum bagi skeptis nggak ada satupun yang bisa mutlak pasti nyampe pada kebenaran. Variasinya sangat banyak. Yang kedua anti metafisika. Kenapa sih anti metafisika? Karena yang namanya metafisika, seluruh konsep, seluruh teori dalam metafisika kalau di filsafat namanya filsafat spekulatif, spekulasi hubungan jiwa dan badan. Itu kan spekulasi. Orang ya gimana pasnya juga tidak tahu om, itu bahkan metafisik. Ada akal, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah misalnya. Itu kan sebenarnya barang metafisik. Meskipun dicoba dirumuskan secara fisika. Kenapa sih? Karena otak terus dikonotasikan dengan cara berpikir. Otak dan akal itu kan ada jarak. Tapi mungkin orang pilih konsep otak kanan untuk mikir A, otak kiri untuk mikir B, dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini ini kalau kelompok skeptis, masa begitu? Nah itu anti metafisika. Dan yang terakhir anti etika. Sekali lagi ini konotasi. Dalam konteks tertentu skeptis memang anti etika, karena bagi dia etik itu kebenaran yang sifatnya intersubjektif. Yang lalu sudah saya jelaskan apa itu intersubjektif. Jadi itu konvensi, kesepakatan saja. Kalau itu kesepakatan ya pasti nilai kebenarannya gak mutlak. Kalau orang se-Indonesia sekarang menyepakati bahwa kayak di Perancis kemarin hubungan sesama jenis itu legal, maka jadilah itu etis, hubungan sesama jenis itu. Di kita kan nggak boleh sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu kan kalau di sini nggak boleh, kemarin di Perancis dilegalkan, berarti di sana etis, tapi di sini nggak etis. Makanya kalau ada yang kemarin Farhad Abbas ngeduh, ternyata sama ya, LHI sama Fatona itu sama, sama-sama suka perempuan. Iya, itu bagi saya ya wajar orang laki-laki kok suka perempuan, wajar. Kalau laki-laki suka laki-laki justru salah, tidak etis. Kalau di Indonesia tidak etis, kalau di Perancis itu etis, tidak apa-apa laki-laki suka laki-laki. Eropa 75% di Eropa sudah menyetujui hubungan sesama jenis. Berarti di sana etis, sementara di sini. Jadi enggak ada yang pasti untuk urusan etika. Oke. Saya kasih ilustrasi. Nah, ini dulu. Sebenarnya presentasi panjang, ada sekitar 90 slide tentang skeptisisme, tapi tak potong-potong yang kira-kira bagian bikin kamu enggak ngantuk. Ya, kalau bagian yang jelimet kamu mesti pening. Oke, skeptis itu gambarannya apa sih yang ada di kepalanya orang skeptis? Bagi skeptis, pemahamannya manusia terhadap realitas, baik realitas hidupnya, dirinya, alam semesta, itu kayak 6 orang buta memahami gajah. Jadi, itu sebenarnya cerita dari Buddhisme untuk menunjukkan bahwa seperti apapun usaha kita gak akan bisa memahami Tuhan. Tapi kan kita biasanya yang penting realitas itu kayak gitu. Orang buta pegang gajah, begitu pegang apa telinganya, gajah itu kayak kipas. Terus pegang buntutnya, gajah itu kayak apa? Buntut kayak apa? Kayak cambuk. Kalau begitu pegang kakinya, gajah itu kayak apa lah bayangannya gitu. Kalau pegang belakangnya berarti gajah itu kayak pikiranmu ulot. Oke, pokoknya gitulah. Nah, orang memahami realitas juga begitu. Sejauh jangkauanmu, sejauh yang bisa kamu pegang, sejauh yang bisa kamu raih, itulah nanti yang masuk di kepalamu. Dan pemahamanmu lah ya itu. Ilustrasi kedua, ini sebenarnya ilustrasi-ilustrasi. Ini saya lupa kalau enggak Ghazali Hanafi yang bilang bahwa enggak ada pendapat yang mutlak. Ini kontennya biasanya pemikiran agama, fikih. Syafi'i. Syafi'i ya. Iya, boleh enggak apa-apa. Oke. Okay. Kalau di pondok saya kitab kuning, tapi kitab kuningnya bukan fikih. Ya, saya biasanya pakai ulumul Quran atau pakai mantek. Kalau fikih saya tidak terlalu mengangkat. Tapi ya itu lah, karena fikih itu kan sering-sering permasalahannya permasalahan. Sebenarnya fikih itu urusan bumi, tapi sering-sering bikin isu-isu langit. Itu yang saya bisa. Ya kan, maksudnya masa itu fikih, di fikih itu kadang-kadang yang di pondok dulu saya kan gitu ngasihnya. Banyak hal-hal yang seolah-olah kalau nggak ada kasus, bikin kasus sendiri. Gimana kalau kita sholat terus ini benangnya copot, benangnya panjang sekali sampai di luar ruangan, kok kebetulan jatuhnya di kotoran. Sholatnya siapa enggak? Saya gitu kan. Nah, dulu saya gitu. Kita mau wudu, tapi ceduknya buat wudu enggak ada. Satu-satunya ceduk yang ada terbuat dari kulitnya babi. Boleh susah. Boleh masalah kok susah-susah gitu. Gimana kalau kita mau sholat waktu di bulan? Sholatnya ngadep ke bawah apa ngadep ke mana? Ya kan? Pasti gitu orang bahasnya. Jadi kan wis. Oke. Jadi ro'yi sawab wayah tamilul khotok wayah. Ro'yu kana khotok wayah tamilul sawab. Jadi pendapatku benar, tapi ya pasti ada salahnya, wong saya terbatas. Pendapatmu menurutku salah, tapi ya ada benarnya lah. Ya mungkin bagian tertentu sesuai perspektifmu dan seterusnya. Itu kearifan para ulama-ulama. Ini sebenarnya menunjukkan aspek skeptisisme, bahwa orang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran yang mutlak. Yang bisa dilakukan adalah berusaha semakin luas wawasannya, semakin luas jangkauan kebenaran yang dipahaminya. Itu aja. Sekarang kita masuk ke apa sih dasarnya orang-orang skeptis itu. Yang pertama, argumen sejarah. Jadi secara faktual dalam sejarahnya manusia, yang namanya beda pendapat itu tidak mungkin bisa dihindari. Dan sejak manusia pertama diciptakan itu kan sudah ada beda pendapat. Karena zaman Nabi Adam, dia satu-satunya manusia, akhirnya yang beda pendapat adalah antara Allah dan malaikat. Ya kan? Allah mau menjadikan malaikat, ya Allah menjadikan Adam jadi khalifah, malaikatnya komplain. Itu kan beda pendapat. Ada diskusi, tapi terus kan malaikatnya nyerang, masuk komplain sama Gusti Allah kan mesti kalah. Ya kan? Kan Allah kalau diajak debat di Al-Baqarah awal itu kan Allah cuma bilang, kamu tidak tahu dan saya yang tahu. Selesai kan? Itu kan kayak kamu komplain saya urusan skeptisisme karena kamu enggak ngerti kan jawabanku. Allah manut wae kowe kan enggak paham. Itu persis ketika malaikat komplain kok Nabi Adam mau diturunkan ke bumi. Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa enggak ada satu kebenaran universal yang disepakati oleh manusia seluruh dunia. Selalu ada perselisihan, selalu ada geser pandangan. Kamu bilang, tapi kan semua orang percaya Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kan semua orang punya spiritualitas. Banyak juga yang merasa tidak ada spiritualitas itu. Yang materialistik juga banyak. Tidak ada satu pun kebenaran yang disepakati tentang apapun oleh setiap orang. Jadi makanya kata kalau skeptik, sejarah sudah membuktikan. Itu argumen sejarah. Argumen kedua, argumen fisik, pengetahuan, argumen fisika, pengetahuan manusia tentang dunia fisik. Yang pertama, manusia enggak mungkin tahu dunia nyata, dunia fisik. Kenapa? Karena ketika manusia tahu itu sebenarnya bukan pengetahuan murni, tapi sudah tanggapan. Kalau bahasanya Immanuel kan namanya apa? Dasdik ansih itu sesuatu apa adanya. Nomena. Tanggapan itu namanya fenomena. tidak ada sesuatu yang murni kalau sudah bersentuhan dengan manusia. Karena begitu ketemu manusia, yang dilakukan manusia itu pasti menanggapi. Menanggapi itu memahami sesuai kapasitas akalnya. Itu menanggapi. Jadi faktanya jenggot misalnya, jenggot itu tampil tidak semata-mata dia sebagai jenggot. Tapi begitu dipahami orang, antara yang suka jenggot dengan yang tidak suka jenggot kan beda sudah. Jadi bukan jenggot murni lagi. Ada yang punya jenggot? Ada ya. Nah, di sini jenggotnya ceram semua. Iya. Nah, cuma satu-satu kan, kalau ya orang Arab kan kalau jenggot paket. Karena cuma satu-satu kayak saya ini. Jenggotnya jalan. Faktanya jenggot. Tapi kan persepsimu terhadap jenggot kan macam-macam. Orang langsung anggap, wah jenggot. Ada yang, wah metalis. Ada yang, wah Oma Irama. Gak pernah jenggot itu bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu bunyi sesuai persepsinya orang. Lihat baju kotak-kotak, Jokowi. Lihat warna merah, PDI. Lihat warna kuning, Lihat warna hitam, hitam apa? PKS. PKS kan benderanya warnanya hitam. Yang kedua, yang namanya pengetahuan itu sumbernya memang objek. Tapi keberadaan pengetahuan itu tidak di objek, tapi di subjek. Jadi faktanya adalah apa wis? Tornado di Amerika. Di luar dirimu ada fakta tornado, tapi sebenarnya fenomena tornado itu kalau ingin tahu apa sih tornado itu kan tanyanya ke dalam dirimu. Jadi pengetahuan itu ada dalam dirinya subjek, tidak ada di luar subjek, meskipun bahannya dari luar subjek. Ketika itu ada dalam diri seorang subjek, ya pasti saja bisa beda-beda, karena subjek ini membunyikan pengetahuan secara beda-beda. Ada yang, yos itu hukuman buat Amerika. Ada yang bilang, wah itu memang sekarang kondisi alam tidak seimbang. Ada yang bilang, wah itu ujian, wah itu Amerika sedang disayang oleh Allah, dikasih ujian, mau nanya kan gitu. Kamu gak berani bilang gitu karena yang punya Amerika, kalau bencana di Indonesia, itu ujian dari Allah, kita harus sabar. Tapi kalau Amerika itu hukuman dari Allah, kan gitu. Jadi kenapa itu persepsi yang bunyi kan dirimu sebagai subjek. Kemudian kenapa sih gak pasti ya? Karena indera itu memberi informasi sejauh yang dia tangkap. Tidak seperti apa fakta, seperti apa kenyataan. Makanya kemarin saya bilang kan, yang namanya alam goib itu jauh lebih luas daripada alam yang tidak goib. Kita ada di sini, di kelas ini, maka kelas yang kita tempati sekarang itu kan goib. Kita gak tahu. Di belakang saya ini kan sudah goib. Saya cuma lihat ke depan. Maka di sini enggak ada apa ada jejak ada apa saya enggak tahu. Itu kan alam goib berarti ya. Jadi indra hanya bisa memahami sejauh yang bisa kita tangkap. Di luar itu indra tidak berdaya. Maka pengetahuan kita itu kan kalau tentang fakta fisika itu kan dasarnya indrawi. Ya hanya sejauh yang bisa dia tangkap. Kalau seperti kalian dengar radio itu kan, sejauh yang didengar telinga suaranya enak banget. Bayanganmu ini kalau suaranya selembut ini orangnya mesti cakep, orangnya mesti lembut. Begitu ketemu orangnya, suaranya merayu, wajahnya menipu. Oke, jadi ya karena kamu percaya pada indera telinga, indera pendengaran ternyata tertipu. Mata juga begitu kan, bisa menipu. Makanya fisika baru itu kan bukan fisika yang pasti, tapi fisika kuantum yang dirumuskan dengan dasar relativitasnya Einstein. Jadi gak mesti. Kalau Einstein kan mencontohkan relativitas itu kalau kamu duduk di atas kompor yang sudah nyala, meskipun cuma 1 menit, rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer sama cewek cakep, meskipun 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itu relativitas. Waktunya sama. Jadi 1 menit dan 1 jam, tapi kebalikannya. Kalau duduk di atas kompor nyala kan 1 menit terus gosong. Kamu ingin cepat-cepat selesai gimana sih? Tapi kalau sama jarak cakep kan jangan, nanti aja. Jangan sulit. Oke, jadi itu indra tidak membidik sesuai kenyataan. Sehingga makanya saya bilang fisika baru itu fisika kuantum, bukan fisika yang pasti. Itu argumen dari sisi fisika yang dipakai oleh kelompok skeptisisme. Yang kedua, argumen psikologis. Ini agak puitis. Jadi kata orang psikologis, kita itu kan hidup hari ini bahannya masa lalu, tujuannya masa depan. Ya kan? Bahan masa lalu itu yang jadikan kita jadikan bekal masa kini, itu ternyata kan hanya ingatan. Masa lalu yang kita pakai sebagai bahan itu kan hanya masa lalu yang kita ingat. Kita hidup sekitar 20-an tahun lah seumuran teman-teman ini. Itu kan dari 20 tahun hidup itu kan sudah banyak sekali peristiwa. Tapi yang kita pakai jadi pedoman hidup kan paling beberapa momen. Hanya yang kita ingat-ingat saja. Tidak semuanya. Baik yang formal maupun non-formal. Yang formal kayak yang di sekolahan itu saya gak berani jamin. Ilmu SD, SMP, SMA masih ada sisanya di kepala. Jangankan yang itu, habis ujian masuk di kelas, keluar, besok seandainya diujikan lagi, kamu mesti gak berani. Ingatanmu pendek, apalagi ingatannya orang Indonesia. Ya kan? Belum lama kamu mencaci maki Soeharto, kamu pisu-pisuin seolah-olah dia harus mati, harus dibunuh. Tapi sekarang sudah muncul tulisan, iya kabar ini. Ya kan? Enak zaman itu tau. Gitu. Jadi tergantung ingatan. Hidup kita sebenarnya sangat bergantung pada ingatan. Dan itu betapa tidak pastinya. Kenapa tidak pasti? Karena ingatan itu dasar pengetahuan yang paling tidak pasti. Kalau empiris mending pasti, pakai akal pasti. Tapi kalau ingatan kan tidak pasti. Sementara kalau tadi dibilang dasarnya ingatan dan untuk masa depan. Dan masa depan itu kan barang yang gak jelas. Menghadapi masa depan yang kita lakukan kan bukan ingatan tapi spekulasi. Yang satu, jadi kita hidup hari ini itu dengan bekal yang kita ingat saja dan tujuannya adalah spekulasi. Pasti gak mesti ya, gitu kan? Spekulasi ini kan kira-kira. Kalau wajahku kayak gini, yo besok kira-kira artis lah. Nah, kita spekulasi. Yo, artis bagiannya dipukuli. Jadi, itu spekulasi. Kamu kira-kira, besok cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi dokter misalnya. Itu kan spekulasi. Ingin jadi dokter kalau kuliah UIN. Lulusannya pasti artis. Dokter, ayo kasih tahu dari dokter dari dukun kan. Oke, spekulasi tidak jelas. Di depan itu ada barang yang enggak jelas. Bahannya hanya ingatan-ingatan saja. Itu argumen psikologi. Jadi secara fisika, secara psikologi dan secara sejarah katanya orang skeptik menuntut kita untuk jadi orang yang skeptis. Sehingga kesimpulannya, skeptis itu punya dua model. Yang pertama model relativisme. Jadi tidak percaya manusia itu bisa tahu sesuatu secara mutlak, maka hasil pengetahuannya manusia semuanya sifatnya relatif. Nah, ada yang metodis, yang satu jenisnya relativitas, yang satu jenisnya metode. Dalam arti model yang kedua ini model bertanya. Ada teori apapun, ada konsep apapun, ada pengetahuan apapun, kamu tanyakan lagi, apa memang begitu yang benar. Nah, kalau yang pertama tidak percaya bahwa manusia itu punya pengetahuan, sehingga semua hasil pengetahuan manusia dianggap relatif. Dan yang kedua, mempertanyakan lagi semua konsep, semua teori yang selama ini kita anggap benar. Itu dua kerjanya orang-orang skeptis. Untuk sementara selama ini istilah skeptis itu dalam hidup sehari-hari kita biasanya konotasinya negatif. Padahal ya saya bilang tadi, di level yang kedua ini, bahwa orang harus siap dan selalu mempertanyakan hidupnya, itu konotasinya skeptis itu positif. Nanti kita lihat, apa boleh orang selalu relatif. Relativisme ada dua, ada relatif moderat dan ekstrim. Yang ekstrim itu nanti namanya nihilisme. Kalau yang moderat adalah persepsi bahwa segala sesuatu itu benar salahnya gak ada yang pasti, karena dia sifatnya tergantung. Itu tak kasih contoh teori jaringan maknanya Derrida. Tergantung itu maksudnya bisa tergantung orang melihat dengan kacamata apa yang melihat, bisa tergantung objek yang dilihat itu apanya, bisa tergantung orang melihat ini untuk kepentingan apa. Barangnya bisa sama, tapi kalau saya pakai kacamata yang berbeda itu hasilnya bisa beda. Tembok ini hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam maka warnanya jadi hitam. Itu kacamata. Jadi sifatnya tergantung. Mungkin tembok ini enggak jadi hijau lagi kalau saya melihatnya dari jarak 100 km misalnya. Warnanya sudah enggak kelihatan hijau lagi, tapi kelihatan 100 km ya kelihatan hilang. Segala hal yang ada hubungannya dengan manusia itu sifatnya tergantung, perspektif. Maka kalau katanya relativisme yang moderat, kalau kalian kuliahnya bidang humaniora, sosiologi, antropologi, agama, itu kan humaniora. Semua teorinya itu sifatnya relatif. Relatif dalam arti tergantung, bro. Kamu melihat dari mana dulu. Tidak ada yang pasti. Agama yang kamu anggap pasti kan juga tergantung. Beras itu halal atau haram? Iya, tergantung. Enggak pasti. Pisang itu haram atau halal? Nikah itu haram, halal, wajib, mubah, makruh. Kira-kira ada enggak nikah yang sunnah? Ada. Nikah yang haram kira-kira gimana? Ya, ada kan? Nanti konteks tertentu mungkin nikah jadi haram. Misalnya kamu nikah tujuannya adalah saya nikah mau nyari yang tua-tua, nanti tak racun terus. Haram kan kamu tujuan nikah ingin racun biar dapat warisan. Bisa, tapi tergantung. Beras itu haram, tapi kalau beras itu hasil mutil ya haram. Membantu orang itu sunnah, tapi kadang-kadang bisa makruh, jangan-jangan bisa haram. Kamu ngasih temenmu, wah temenmu ini suka bubur ayam. Nanti kamu jam 1 malam dia lagi pulasnya tidur, kamu bangun, bangun, ada bubur ayam. Mungkin kamu malah kamu lagi enak-enak tidur dipanggilin bubur ayam. Kamu sama pacarmu perhatian, mak kamu SMS jam 1 malam. Gimana ya? Sudah tidur belum? Dia sudah pulas gara-gara baca SMS ini kayak malah dongol. Padahal kamu maunya perhatian. Tergantung kan? Itu loh. Jadi enggak. Kalau teorinya dari dalam jadinya makna itu, sesuatu itu nilainya tidak pasti. Tergantung kamu melihatnya dari mana. HP ini alat apa? Gunanya apa HP ini? Alat komunikasi, tapi ini tergantung. Alat komunikasi kan bagi kamu yang pakai. Bagi pengusaha HP kira-kira ini apa? Komoditas dagangan. Bagi pabrik HP kira-kira ini apa? Bagi Steve Jobs mungkin beda lagi. Bagi adikmu yang umur 3 tahun kamu kasih HP itu bukan alat komunikasi. Iya. Jadi tergantung melihatnya dari mana. Teh ini menurut kalian apa? Ayo, tafsirkan. Kira-kira apa? Dari persepsi kamu kira-kira tadi itu. Kalau dari saya alhamdulillah. Kalau dari kamu mungkin subhanallah. Tergantung dia dari mana. Misalnya kelas ini kotor. Oh itu kan kamu melihat bisa macam-macam. Kotor itu, oh mungkin penghuninya apa ya, suka kotor. Penghuninya itu kempros. Ada yang bilang, oh ini anu, cleaning servisnya gak bagus. Ada yang bilang, macam-macam. Tergantung kamu melihatnya dari mana. Jadi kalau kamu ujian bagi orang-orang yang humaniora, kalau gak bisa jawab, jawab aja tergantung. Iya, kamu ujian dosennya ngasih soal susah kan, jawab aja tergantung pak, dilihat dari mana dulu. Oke. Saya pernah sama dosen kegiran gara-gara tergantung, cuma kegiran itu ya. Pak kasih, itu segalanya kan tergantung. Kok bisa lah, tergantung itu kan kalau pakai sarung. Kalau pakai celana, itu lama-lama mikirin untuk kalau bisa tergantung. Iya. Sudah aku baru paham kalau tergantung itu kan kalau pakai sarung, kalau tidak itu. Yo wes suara semua. Oke, okay. Yo kamu jangan dipikir sekarang, dipikir di rumah. Apa maksudnya kamu? Kalau nggak bisa. Oke, ini mulai. Yo pikir seminar internasional. Tergantung judulnya itu. Yo kan kita seminar internasional judul besarnya tergantung. Jangan dikasih ilustrasi gambar. Oke, okay, terus yang ekstrim namanya nihilisme. Kalau tadi tergantung, tapi kalau di nihilisme, di pelopori Nietzsche dan kawan-kawan sudah total, nggak ada objektif minimum. Nilai tujuan apapun itu dalam hidup yang sifatnya ideal itu relatif total, nggak pakai tergantung-tergantungan, itu bikinan. Untuk kepentingan tertentu, untuk misi tertentu, untuk pokoknya subjektivitas manusia yang total itu nihilis. Orang relativis, orang yang tidak percaya ada kebenaran pasti kalau levelnya moderat masih masuk akal. Tapi kalau sudah nihilis itu berat kamu hidup. Tidak ada satupun yang kamu percaya dalam hidup. Orang baik tidak ada yang kamu percaya. Orang jujur mah, jujur itu kan pura-pura, patuhnya. Ya kan, karma itu kan gak percaya kalau agama itu bisa. Agama itu kan cuma manipulasi. Prinsip utamanya ekonomi. Jadi ujung-ujungnya kalau di rumah itu penuh, mesti ketemunya ekonomi. Bikin partai bersih, partai dakwah, partai anu, tetap nanti akhirnya ekonomi. Itu kecurigaannya mak. Maka dia tidak percaya kalau ada orang pakai jargon-jargon agama untuk wah kita agama bisa menyelesaikan masalah ini ya mak. Enggak, ujung-ujungnya ekonomi. Kebalikannya Freud. Kalau Freud bukan ekonomi ujungnya, tapi ujung-ujungnya mesti seks. Ngomong bulat macam-macam malah paling ujung-ujungnya seks. Ngaji filsafat jelimet-jelimet pasti yang kamu tunggu yang bagian satu pasti yang arahmu mesti ke situ, ada yang ekonomi ada yang seks, ada yang dua-duanya ya ekonomi ya seks ya berarti kesuksesan itu kan kalau kamu kaya raya dan istri banyak kan itu kelompok nihilis. Nanti ada sesi sendiri nihilis, biasanya kelompok eksistensialis postmodern awal itu kebanyakan nihilis. Kalau ada waktu nanti di metafisika kita bahas itu. Ah, kita masuk ke ranah yang pertama sangat dikenal dalam sejarah untuk skeptisisme adalah kelompok sofis. Jadi sofis ini di era ketika Yunani kenal filsafat muncul kelompok yang skeptis. Bagi dia tidak ada kebenaran universal. Satu-satunya kebenaran ya manusia itu sendiri. Jadi ukuran benar salah itu tidak di luar manusia, tapi dalam diri manusia. Oleh karena itu sifatnya subjektif. itu tak tulis salah satu tokohnya Georgias. Dia bilang, sebenarnya itu dipotong, masih panjang, ada sekitar dua kalimat lagi. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kalaupun ada, ia tidak akan bisa diketahui. Kalau itu bisa diketahui, tidak akan bisa dikomunikasikan. Ada kelanjutannya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, ia tidak akan bisa dipahami. Kalau itu bisa dipahami, ya pasti keliru. Susah wis. Jadi gak ada sesuatu. Tapi kalau ada, ya kan bisa diketahui orang. Tapi kok ada orang tahu, orangnya gak akan bisa komunikasi. Tapi kok orangnya pintar bisa komunikasi, gak akan bisa dipahami orang. Tapi kok bisa dipahami, pemahamannya mesti individu. Nah, sudah kan selesai. Jadi itu kelompok sofis. Katanya Protagoras, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Benar salah baru masih. Maka kelompok sofis ini dikenal sebagai, kalau bahasa sekarang itu kan dakwah keliling, cuma isi dakwahnya sesuai pesenannya yang benar. Jadi kamu tak bayari sekian, cuma bilanglah bahwa saya ini orang hebat, orang jujur, orang, nah itu kan dakwah keliling. Kayak kamu, mungkin sofis ini tak bayangkan kalau sekarang kamu ke toko buku, tiba-tiba ada buku Abu Rizal Bakri Satrio Piningit misalnya. Nah, kayak gitu lah, jadi ya, ilmuwan pesenan. Kan ada itu buku Hidayat Nur Wahid Satrio Piningit, kan ada yang kayak gitu. Terus ada buku-buku yang pokoknya ketika mau milu nanti tunggu aja, mesti banyak. Sutioso adalah, kayak gitu, buku-buku pesenan. Karena bagi dia benar salah itu ya tergantung si manusianya. Bagi kaum sofis, jadi kaum sofis ini merajalela zaman itu, dikenal sebagai tukang debat. Kerjaannya kalau enggak dakwah keliling di kantor-kantor pengacara, di kantor ya. Jadi kalau bahasa zaman dulu namanya pokrol. Pokrol itu kalau kamu mau lihat contohnya sekarang adalah Indonesia Lions Club. Oh, itu isinya pokrol. Pokrol itu ya, ngomong sakara ke dewe sementing menang. Karena bagi dia tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu tergantung setiap orang. Parameternya ya orangnya sendiri. Itu kelompok sofis. Jadi skeptisisme negatif. Yang melawan sofisme, sofisme ini nanti memicu lahirnya, munculnya tokoh besar dalam filsafat namanya Socrates. Jadi ketika masyarakat rusak oleh cara berpikir sofis ini, muncullah seorang Socrates. Nah, makanya banyak orang bilang Socrates itu nabi. Saya tidak tahu, kelihatannya ada buku yang nulis profesor Malaysia yang meneliti tentang Socrates dalam Islam. Karena banyak orang curiga jangan-jangan Socrates itu nabi. Nanti kalian baca, sudah ada terjemahnya. Yang menerjemah Fuad Hasan. Cari buku judulnya Apologia. Itu buku yang ditulis oleh Plato, menceritakan babak terakhir kehidupan Socrates, termasuk khotbah terakhirnya Socrates yang banyak indikasi menunjukkan sebenarnya dia ini, iya, jadi dia cuma bilang, yang saya omongkan ini cuma pesan dari Zat yang Maha Suci, oleh Fuad Hasan dimanipulasi, terus yang Zat Suci itu diterjemah jadi Roh Kudus, mungkin karena dia tidak Muslim. Banyak orang curiga sebenarnya jangan-jangan ini ya Muslim. Socrates itu meninggal karena minum racun. Dan jangan salah, dalam sejarah Islam ada seorang tokoh besar yang meninggal juga minum racun. Bukan. Di Quran banyak disebut namanya. Namanya Luqman Al-Hakim. Luqman, oh no, Luqman. Ya, ya, nanti kamu baca ya. Dan dalam sejarah manusia, orang kita di Islam sendiri masih bingung Luqman Hakim ini siapa. Tapi dalam sejarah manusia yang diketahui orang sedunia, satu-satunya tokoh yang meninggal karena minum racun itu Socrates. Dan lacaklah istilah Luqman dalam bahasa Arab. Luqman itu lakoma. Lakoma kalau bahasa Arab artinya menelan. Istilah hakim, hikmah, orang yang bijaksana, itu satu-satunya yang populer. Kamu ngertinya mesti dari Yunani. Jadi sangat mungkin si Lukman Hakim itu, yang bukan yang sekarang jadi takmir, itu Socrates. Dan ini tesis, perlu dibuktikan lagi. Ya besok kalau ada Lukman, panggil aja Socrates. Dan memang kerjaannya kayak Nabi. Dia sebenarnya pernah ikut militer, tapi terus merasa gak cocok. Pernah dagang, pernah bisnis, gak cocok. Akhirnya kerjaannya jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini, dia akan datang, terus dialog. Kayak orang dakwah itu, jadi satu-satu. Jadi dakwah keliling zaman itu. Dan itu duranya pengadilan Yunani zaman itu. Socrates itu yang pertama meracuni pikiran anak muda. Yang kedua bikin agama baru, yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Karena dia mempromosikan Tuhan yang satu, bukan dewa-dewa Yunani. Oh, itu perlu dicurigai sekali. Jangan-jangan dia memang Nabi. Cuma kalau kamu tertarik, silakan diteliti. Ada beberapa sumber. Sayangnya yang nulis tentang Socrates muridnya, dia tidak pernah nulis sendiri. Ada banyak. Kalau ada yang suka buku-bukunya Plato tentang Socrates, saya punya banyak. Cuma bahasa Inggris. Yo latihan sedikit-sedikit nunggu. Atau kapan-kapan kita ngaji apologia. Saya ya ngaji aja apologia Socrates. Oke, jadi katanya Socrates dia punya gaya sketik yang khas. Bahwa justru orang itu filosof yang sejati, kalau dia mengakui bahwa saya itu tidak tahu apa-apa, yang saya tahu adalah satu-satunya yang pasti, yang menurut saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu kan kalah. Pengetahuanku selain itu semuanya perlu dibahas lagi. Hanya satu itu yang tidak harus dibahas lagi, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu luar biasa. Metodenya namanya metode dialogis. Jadi dia tidak pernah menggurui orang. Saya kasih di sini. Metodenya itu ngajak orang diskusi, mencairkan cara berpikirnya yang kaku, sampai dia ngaku sendiri bahwa oh ya, saya salah. Itu caranya Socrates. Jadi tidak digurui, tidak diceramai, tidak dituding-tuding. Dan biasanya kan kalau ceramah itu nuding-nuding. Orang disuruh berpikir. Karena orang itu hidup kalau bahasa Socrates banyak dalam ketidaksadaran. Ya, sering saya bilang di pengantar-pengantar itu jauh biasanya, kita sering tidak sadar. Saya kasih contoh, saya lupa di mana itu adalah. Kamu sedang ngapain kok tergantung di Socrates? Tanya pada teman-teman, saya sedang patah hati. Apa sih patah hati itu? Patah hati itu karena ditinggal pacar. Apa sih pacar itu? Pacar itu seseorang yang kita cintai. Cinta itu apa? Jadi pokoknya stres sama kalau ketemu Socrates. Sampai kan menyimpulkan bahwa jangan-jangan saya ini gak patah hati ya. Jangan-jangan sampai gitu. Ini cuma cengeng aja. Ini cuma baik. Itu kayaknya Socrates. Apa sih ngaji filsafat itu? Ngapain sih kamu ngaji filsafat? Kamu ngerti kok ngaji itu apa? Filsafat itu apa? Tujuanmu itu apa? Terusnya itu Socrates. Jadi metodenya metode yang membuka pikirannya orang, wawasannya orang. Jadi dia kelompok skeptis. Dia selalu menguji yang namanya common sense. Itu yang bikin dia disebut orang yang merusak cara berpikirnya anak muda. Karena negara itu biasanya gak suka yang merusak-merusak. Orang disuruh mapan, pokoknya ini sudah baik, ini sudah bagus, jangan ngeritik. Itu kan negara dan masyarakat. Dan itu yang diserang oleh Socrates, sehingga dia dihukum oleh penguasa, disuruh minum racun. Meskipun kalau dia mau sebenarnya, bisa saja dia tidak jadi dihukum. Kalau dia mau ngaku salah, ya sudah, ya tidak akan dibilang itu. Saat itu juga dihukum. Di penjara itu penjaranya dibuka. Kalau dia mau lari, lari aja anytime. Mau menjaga juga hormat sama dia. pemerintah juga merupakan sama dia, hanya karena resiko konstitusi dan beberapa orang yang gak suka sama dia. Maka dia, cuma dia bilang, kalau saya ngaku bahwa saya salah atau saya lari dari ini, maka besok orang gak akan ada yang percaya dengan yang saya omongkan. Maka dia lebih memilih minum racun. Itu Socrates. Jadi ini agak dahsyat, karena kalau kalian setuju dengan skeptisisme dan kalian mau bersikap kritis dan skeptis, itu hati-hati ya, di masyarakat bisa. Tapi ya, harus begitu, kalau nggak gitu masyarakatnya nggak naik kelas. Sudah, sampai besok ya kayak gini aja Indonesia. Kalau nggak ada yang berani bertanya, mempertanyakan, kemudian merumuskan hal-hal baru yang lebih bagus dari yang kamu lihat dari ini. Itu skeptisisme. Metodenya Socrates sering disebut metode maieutika. Maieutika itu metode bidan yang membantu perempuan melahirkan. Jadi analoginya ke sana, karena bagi Socrates pikiran itu harus muncul dari diri orang sendiri. Orang yang pintar, orang yang tahu kebenaran, otomatis dia akan jadi orang baik. Itu teorinya Socrates. Meskipun kamu mungkin gak setuju, sekarang banyak orang pintar, tapi kok jelek. Itu berarti dia bunuh diri. Kenapa? Kalau kamu tahu yang baik dan tidak melakukan yang baik, itu siksaan tersendiri buat kamu. Harusnya orang tahu yang baik, tahu yang benar, itu melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau kamu keluar dari situ, biasanya kamu sendiri tersiksa. Kamu tahu bahwa bolos itu jelek, dan ketika kamu nekat bolos itu biasanya kamu tak tersiksa. Aduh, tangan-tangan, aduh, ngapain lagi bolos ini, kamu tersiksa. Maka orang pintar, orang yang bijaksana, itu otomatis dia orang yang baik secara sosial dan secara moral. Kalau bijak, itu berarti dia bunuh diri, bahaya buat dirinya sendiri. Itu Socrates. Saya tidak tahu kamu sering bunuh diri atau enggak. Nah, tokoh selanjutnya dari selain Socrates adalah Descartes. Tulisannya Descartes. Jadi Descartes yang punya rasionalistik fondasionalisme. Jadi dia meragukan, skeptisnya Descartes itu meragukan semua hal kecuali nanti satu, dan berpijak dari satu itu terus mencari hal-hal yang lain yang tidak meragukan. Yang pertama katanya Descartes, kita tidak bisa mempercayai indera kita. Contoh paling gampang, kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu, kalau kamu mimpi kan kadang-kadang saya tadi mimpi dipukuli. Kamu juga merasa susahnya dipukuli, gak enaknya dipukuli, sumpeknya dipukuli, bahkan sakitnya dipukuli. Kamu merasa, begitu bangun, gak apa-apa ya. Indraku sering menipu. Saya tadi ngasih contoh banyak bagaimana indra menipu. Dari jauh kelihatan bersih, dari dekat kelihatan bagus. Jadi indra kita sering menipu. Gak ada satupun konsep dari indra yang bisa dipercaya. Maka katanya dekat, segala sesuatu layak untuk diragukan, apapun itu. Nah, terus meskipun demikian, seandainya segalanya harus diragukan, ada satu yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti adalah bahwa ada saya yang sedang ragu. Itu kan pasti. Jadi segala hal harus diragukan kecuali saya yang sudah ragu. Ini kan pasti. Kalau saya meragukannya enggak pasti, kan berarti enggak ada yang diragukan. Karena ada yang diragukan berarti pasti ada saya yang meragukan. Meragukan itu kan sama dengan berpikir. Saya ragu, masa kayak gitu, itu kan mikir. Jadi meragukan sama dengan berpikir. Dan kalau ada aktivitas berpikir, berarti ada orang yang mikir. Apa ada pemikirannya sendiri atau enggak ada? Kan enggak ada. Ada pikirannya kok, Pak, enggak ada orangnya, enggak mungkin. Pasti ada orang yang berpikir. Berarti apa? Ada aku yang berpikir. Sehingga kesimpulannya, aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Itu konsep yang sangat terkenal dari Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Jadi orang yang tidak mikir itu berarti tidak eksis. Karena nanti ini dirumuskan secara panjang lebar dan terus oleh dekat untuk merumuskan konsep-konsepnya selanjutnya. Dan premis awalnya adalah aku berpikir maka aku ada. Karena pikiran-pikiran rasional ini nanti yang melanjutkan pemahaman tentang realita. Tidak bisa dibalik. Biar tidak keliru. Karena indera tidak bisa dipercaya. Saya baru saja menerjemahkan buku tentang Descartes yang judulnya In Search of Myself, jadi mencari jati diri. Novel, tapi agak jelimet, agak rumit. Jadi novel yang sangat filosofis. Kamu membacanya nggak bisa sambil santai, harus sambil mengkerut sambil rumit. Ya, karena bulat. Jadi ini ada filsafat mimpi, ada filsafat diri yang luar biasa. Itu hasilnya bisa agak rumit. Kayak Ghazalian. Kalau Ghazalian juga tidak percaya bahwa dunia ini nyata. Kamu percaya nggak kalau ini dunia ini nyata? Ketika ini ngaji filsafat ini real nggak? Kamu pak real, pak saya merasa real. Tapi gimana kalau tiba-tiba kamu bangun, eh ternyata ini mimpi. Mimpi kan juga gitu, ketika kamu mimpi kan seolah-olah real kayak gini. Nyata loh, kamu mimpi ketemu orang, kamu mimpi ketemu pacarmu yang lama. Seolah-olah nyata, tapi begitu bangun, ini ternyata cuma mimpi. Jangan-jangan hidupmu hari ini yang kamu ada kuliahnya, ada ngaji filsafatnya, ada pacarannya. Jangan-jangan ini cuma mimpi, besok begitu bangun, mimpi ternyata. Kalau ngerti dulu kan aku sudah gak usah takut-takut kemarin. Waktu mak mimpi aja lagi. Tapi kan waktu mimpi kamu gak bisa gitu. Ternyata ini cuma mimpi ya. Kita sudah capek-capek hujan-hujan ngaji ngumpul di sini. Begitu bangun, ngerti gitu. Kamu pacaran diajak pacaran mas, neng hotel yuk. Oh, jangan ini ada. Begitu. Oh ternyata mimpi, ngerti gitu. Wong cuma mimpi aja, kan gitu. Tapi kan kamu enggak. Hari ini kamu merasa ini enggak mimpi, maka kamu serius. Sama loh, ketika kamu mimpi tadi malam, kamu enggak ngerti kalau itu mimpi kan. Karena kamu serius juga. Jangan-jangan memang gitu ya. Kapan-kapan kita ngaji Ghazali yang skeptis itu di Al-Mungkin Minadola. Kalau ada yang mau terjemahannya dekat, saya kasih filenya. Sebelum jadi buku kan kamu harus beli. Ya, tapi novel, lumayan. Harus kamu pelajari per paragraf karena isinya jadi ada filsafat dan di situ masuk yang nulis Daniel Pollack, profesor filsafat dari Michigan. Jadi luar biasa. Tapi skeptis. Oke, ini yang sangat dikenal sebagai tokoh skeptisisme modern. Namanya David Hume. Katanya David Hume, dunia ini penuh dengan konsep yang tidak jelas, yang itu mengotori isi kepalamu. Banyak hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, tidak jelas itu ada di kepalamu. Sudah terlalu banyak konsep rumit di kepalamu. Maka katanya David Hume, bersihkan aja semuanya, gak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah pengetahuan yang hasil dari pengalaman langsung, pengalaman spontan. Konsep-konsep abstrak, metafisika itu, katanya David Hume, semuanya spekulatif, gak jelas. Meaningless. Realitas keseluruhannya dan pengetahuan tentang realitas itu adalah persepsi-persepsi manusia. Maka semua pemikiran yang tidak bisa atau tidak ada kaitannya dengan realitas harus ditolak. Maka dia dikenal kalau teologi namanya teologi natural. Jadi enggak ada konsep-konsep yang metafisikal. Kenapa? Karena enggak ada cantelannya di realitas. Segala pemikiran yang ada hubungannya dengan metafisika itu pasti sifatnya spekulasi. Spekulasi itu ngarang. Caranya ngarang ada di bawah ini. Jadi pengetahuan manusia itu isinya cuma dua. Ada gagasan tunggal atau ide tunggal dan ide kompleks. Ide tunggal itu ya, saya haus, maka saya minum. Idenya cuma satu, tentang teh. Tapi ide kompleks itu sesuatu yang gabungan dari ide tunggal-ide tunggal. Jadilah ide kompleks. Misalnya tentang HP. HP ini gabungan dari ide tentang alat komunikasi plus alat senang-senang, maka ada game-nya, plus alat. Kamu biasanya HP-mu isinya apa? Titik-titik plus titik-titik. Jadi itu gagasan kompleks. Agama juga begitu katanya David Hume. Agama itu spekulasi. Cara orang berspekulasi dalam agama bikin gagasan kompleks. Shirotol mustaqim itu adalah rambut yang tajam, yang apa? Pokoknya kan gitu. Itu kan gagasan kompleks. Kamu menggabungkan antara gagasan tentang rambut dengan gagasan tentang jembatan, dengan gagasan tentang sengsara, maka dia harus tajam dengan gagasan. Maka jadilah gagasan kompleks. Saya sering mencontohkan gagasan kompleks itu, kalau mungkin dulu sudah tak kasih contoh tentang gambaran tentang buruk. Ya kan? Dalam agama kan orang gambar buruk itu kuda yang punya sayap, kemudian kepalanya perempuan cantik. Itu kan gagasan kompleks. Bahannya ada di sini semuanya. Cuma dari gagasan misalnya bahwa buruk itu adalah kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Maka terus kamu bayangkan kendaraan. Kendaraan itu kalau di Arab zaman itu hanya ada dua. Kalau tidak kuda ya unta. Tapi kan cepat dia. Karena dia cepat maka dipakailah kuda. Maka buruk itu kuda badannya. Cuma dia bisa naik ke langit ketujuh. Oh, sejago-jagonya kuda gak akan bisa terbang. Untuk bisa terbang kasih sayap, maka kudanya punya sayap. Tapi terus, tapi katanya buruk itu cakep karena dia termasuk golongan bidadari. Aduh, secakep-cakepnya kuda. Ya kan? Pikiran main kan, secakep-cakepnya kuda paling segitu. Udah lah, dipotong aja kepalanya. Ganti dengan kepala cewek cakep. Jadilah buruk itu kuda punya sayap dengan kepala perempuan cantik dan dinaiki oleh Nabi Sidro Tumuntaha. Itu gagasan kompleks. Surga itu mungkin kamu bayangannya kan juga gagasan kompleks. Kurja itu temboknya dari emas. Nah, itu kan gagasan, gabungan gagasan antara tembok dan emas. Terus di sana ada kolam susu. Itu kan gabungan antara gagasan tentang kolam dan gagasan tentang susu. Gagasan tentang kolam dan gagasan tentang maju. Gagasan tentang, makanya katanya David Hume, enggak lah, agama itu spekulasi. Kamu menggambarkan agama itu sebenarnya bahannya itu empiris, dunia nyata hari ini. Orang menggambarkan surga itu kan bahannya peralatan tukang yang sekarang ada itu kan, ada gergaji, ada linggis, ada palu, ada itu kan. Di neraka sekarang sudah siap semuanya. Iya kan, itu kan gagasan dari ini, kamu dapatnya di sini. Kamu lihat peralatan tukang terus, wah saat besok di surga kita akan dipukul pakai palu, kita akan dipotong pakai gergaji. Gagasan dari ini. Kalau kamu gak percaya, cermati satu-satu hal-hal eskatologis metafisik dalam agama. Semuanya bahannya pakai gagasan dari empiris dari ini. Besok kita akan ditimbang amalan kita. Begitu ada kata ditimbang, terus bayanganmu kan timbangan. Jadi besok waktu di mahsyar itu adalah timbangan besar, kita ada di bawahnya, terus kan timbangan yang itu di kepala. Itu kan empiris dari gagasan kehidupanmu sehari-hari. Kalau saya bilang mahsyar kan bayanganmu alun-alun besar. Ya, siapa yang bilang mahsyar itu alun-alun? Betul ya, pokoknya ya mahsyar ya kayak gitu. Katanya buminya sudah hancur tapi masih sisa alun-alun yang namanya mahsyar. Lalu itu gagasan kompleks namanya. Kita nggak tahu pastinya, maka bikin spekulasi-spekulasi. Maka kata David Yud, omong kosong yang seperti itu. Itu yang dasar lagi dari David Hume adalah dia tidak percaya dengan kausalitas dan tidak percaya dengan induksi. Kausalitas itu sebab akibat. Bagi David Hume, sebab akibat itu tidak ada. Yang ada hanya peristiwa A yang diikuti peristiwa B, itu aja. Kamu tak lempar HP, terus kepalamu benjol. Benjolnya kepalamu itu bukan disebabkan oleh lemparanmu ini, tapi ada peristiwa yang berentetan. Ada peristiwa saya ngelempar HP, ada peristiwa kepalamu benjol. Tapi dia tidak sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan harus pasti terus gitu. Setiap kali tak lempar kamu benjol, setiap kali tak lempar kamu benjol. Kan nggak selalu, karena dilempar juga nggak benjol. Berarti ada peristiwa melempar, tapi tidak muncul peristiwa kepala benjol. Maka itu bukan peristiwa, hanya karena biasanya aja begitu. Maka orang bilang ada sebab akibat. Gara-gara senyummu hatiku meleleh, misalnya. Itu bukan sebab akibat. Jadi ada peristiwa kamu senyum dan terus selanjutnya lahirlah peristiwa hatiku yang meleleh. Kenapa gak sebab akibat? Karena kadang-kadang kamu senyum hatiku gak meleleh. Jadi itu hanya peristiwa yang beriringan aja. Sama kayak Ghazali. Ghazali juga tokoh yang tidak percaya sebab akibat. Cuma kalau Ghazali cara berpikirnya beda. Kenapa tidak ada sebab akibat? Karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau Allah intervensi tiba-tiba, itu bisa konsep sebab akibatmu kacau. Loncat dari mal 30 lantai itu pasti tewas. Tapi tidak kalau Allah intervensi. Waktu kamu loncat tiba-tiba ada truk yang bawa kasur, truk itu kamu pas di atasnya. Itu kan Allah intervensi, jadi gak bisa. Sebab akibat itu tidak ada. Atau waktu kamu loncat harusnya dari lantai 30 langsung ke bawah tanah ini, tiba-tiba kecantol di lantai 29, jadi gak jadi. Cuma nyantol di situ ya. Jadi gak ada sebab akibat itu. Bila. Jadi manusia hanya melihat urutan peristiwa. Sebab akibat, kalau David Hume ngasih contoh itu, sebab akibat itu gambarannya kayak gini loh. Ini musim hujan dingin-dingin, biasanya banyak orang hamil. Nah, terus kamu simpulkan, oh berarti dingin itu menyebabkan orang hamil. Kan itu bisa. Itu kan nggak ada hubungannya, orang cuma memang kebetulan peristiwanya bareng aja. Dan sering orang berpikir seperti ini, hanya karena peristiwa berurutan terus kamu anggap itu sebabnya. Padahal mungkin tidak. Makanya katanya David Hume, kausalitas itu adalah animal faith, kepercayaannya animal, ya binatang, kepercayaan yang naif. Jadi enggak lah, jangan selalu berpikir sebab akibat karena David Hume. Itu hanya fakta A yang diikuti oleh fakta B, itu aja. Dan dia juga tidak suka, tidak percaya induksi. Kenapa? Karena induksi itu tidak memadai untuk membuktikan kebenaran. Induksi itu gini loh, dari peristiwa kejadian, kamu mati, dia mati, ini mati, terus kamu simpulkan, oh berarti semua manusia mati. Itu cara berpikir induksi. Bahwa semua manusia mati, iya, tapi menyimpulkan seperti ini bagi David Hume itu. Kalau dengan melihat ini orang mati, itu mati, ini mati, berarti semua manusia mati. Tidak mesti, kamu kan belum melihat semua manusia. Jangan-jangan ada satu dua manusia yang tidak mati-mati sejak dulu. Itu induksi. Kamu lihat peserta pengajian yang sana ngantuk, yang sini ngantuk, yang sana ngantuk, oh berarti ngaji ini memang bikin ngantuk. Itu kan induksi namanya. Belum tentu, kamu lihat satu-satu, ada yang gak ngantuk, ada yang sudah tidur. Ya, Ya, yang penting kan induksinya enggak benar. Induksi itu satu-satu harus. Jadi enggak mungkin orang bisa berpikir induktif. Kenapa? Karena realitas ini sangat luas dan kompleks. Ketika orang mau induksi, berarti dia harus bisa merangkum seluruh realitas dan dijadikan satu ketemu. Kalau enggak, dia tetap masih belum layak untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi orang enggak bisa mengakses seluruh fakta yang ada. Maka cara berpikir dan hidup jangan induksi. Ya, meskipun nanti kita bisa debat tentang itu. Ini tak kasih contoh aja betapa menariknya orang yang namanya David Hume. Kalau ada yang mau bukunya, ngopi aja di saya. Bahasa Inggris tadi ya. Jadi dia orang yang anti agama. Itu salah satu pandangannya aja. Dia tidak percaya dengan mukjizat. Itu aja. Alasannya dia, yang pertama, mukjizat itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang cerdas. Ya kan? Untuk zaman Nabi dengan Quran, indah sekali Quran. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Kan kamu gitu. Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Sekarang banyak, cuma sakit lepra biasa. Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api tidak terbakar. Pemadam kebakaran sekarang bisa kayak gitu. Ya kan? Kadang Nabi itu karena orangnya belum cerdas, jadi ya gampang kagum. Yang kedua, biasanya orang itu lebih senang peristiwa yang sensasional, termasuk mukjizat. Dari sepanjang itu sejarahnya Nabi, kan kamu mesti lebih suka melihat aspek sensasionalnya. Nabi pernah ceramah kayak gini, ala bosan tapi begitu. Nabi itu bisa membelah bulan. Wah, itu luar biasa sudah. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut, itu kan sudah luar biasa. Nabi Musa itu kalau megang ketiaknya, keluar cahaya dari timur ke barat dan lain. Kalau kamu megang ketiak kan keluar. Ya coba, nanti kamu coba, jangan-jangan kamu juga punya mukjizat. Keluar cahayanya. Nah, jadi orang karena suka yang sensasional terus di blow up. Ya kan? Jadi itu orang sering begitu. Dan kalau berita katanya, berita itu kan selalu berkembang. Misalnya berita tentang UFO, sebenarnya orangnya cuma cerita, saya tadi melihat cahaya di langit. Oh, terus beritanya, dia melihat UFO. Oh, nanti temennya yang satu ganti lagi, dia melihat piring terbang. Oh, yang satunya ganti lagi, dia melihat alien. Nanti yang terakhir bilang dia diculik alien. Padahal awalnya cuma lihat cahaya di langit, tapi beritanya terus berkembang jadi dia diculik alien. Dan itu katanya David Bush, kayak gitu karakternya orang, termasuk dalam hal mukjizat. Kemudian mayoritas mukjizat terjadi ketika ilmu belum berkembang. Begitu ilmu berkembang dan rahasianya ketahuan, kan bukan mukjizat lagi. Oh iya, mengobati lepra ya ada. Sekarang kita sudah ada obatnya. Jadi dunia sudah berkembang. Kemudian setiap agama punya mukjizat. Masing-masing mengklaim dirinya jago, mengklaim dirinya yang paling diridhoi karena punya mukjizat. Dan itu ya kalau masing-masing ya susah. Kalau mukjizat itu hanya ada di satu agama saja, yang lain tidak ada kan, berarti ini yang benar. Tapi semuanya punya mukjizat. Kalau itu dipakai sebagai bukti kebenaran ya berat. Saya zaman dulu di Iran ada teori bahwa mukjizat itu sebenarnya semuanya ilmiah, hanya prosesnya saja yang dipercepat. Kayak tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu ilmiah. Tongkat itu kalau ditaruh di tanah, dia akan jadi tanaman, nanti tanamannya punya buah, buahnya dimakan ular. Nah, tongkatnya jadi ular. Prosesnya dipercepat dari tongkat langsung ular. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau ketahui, sebenarnya semuanya ilmiah, cuma ya itu tadi ada proses yang dipercepat. Jadi Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, terus lautnya terbelah. Mungkin di situ ada proses yang dipercepat. Ya nggak ngerti aku. Dipukulkan ke laut, terus nunggu kapal lewat. Nah, begitu kapal lewat, terus jangan berani, jangan gitu, ya nggak lah. tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi mujizat itu karena yang ilmu belum berkembang, karena setiap agama merasa benar. Oke. Dan mujizat kalau asumsi terakhir ini contoh kelompok skeptis menafsirkan mujizat bahwa yo banyak para sejarawan yang meragukan cerita-cerita mujizat itu. Jadi mujizat itu lebih banyak tafsiran dan kepercayaan aja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau dalam agama, skeptisisme itu namanya agnostisisme, agnostik. Agnostik itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hal-hal eskatologis, tidak percaya, itu ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya, tapi manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati tidak akan bisa diakses, kamu tidak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan, agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan yus, tidak percaya selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia tidak bisa memahami yang gitu-gitu. Jadi gak cuma gak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberadaan itu keberadaan yang subjektif pemahamanmu sendiri. Itu kelompok agnostik. Bagi kelompok agnostik, kalau Immanuel kan bilang ya, paling tidak ada tiga hal yang memang sifatnya agnostik. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Orang gak akan bisa memahami realitas yang namanya Tuhan. Yang kedua, kebebasan. Susah memahami kebebasan. Manusia itu bebas apa enggak, kita berat sekali analisis. Di Islam itu Qadariyah-Jabariyah enggak selesai enggak hari ini. Dan yang terakhir, keabadian. Keabadian itu hidup sesudah mati. Susah membuktikan hidup sesudah mati. Karena enggak ada orang mati yang kembali dan cerita. Ya kan, kalau ada orang mati suri. Cuma ya ceritanya beda-beda mati suri itu. Tidak ada orang mati suri yang bilang, oh ya saya ketemu Tuhan juga salaman dan Tuhan, tidak ada. Dan itu kan tidak bisa membuktikan. Paling balik saya melihat cahaya, saya melihat gitu, bayangkan. Tidak ada orang yang benar-benar, gimana ya. Jadi hanya Tuhan kebebasan kepada ini berat, katanya Immanuel Kant. Meskipun nanti selanjutnya kalau bagi Immanuel Kant, tiga-tiganya harus ada demi moralitas. Orang harus bermoral. Nanti kalau masuk bab etika kita akan ketemu moralitasnya kan, yang namanya moralitas deontologis. Jadi moralitas itu ya kewajiban, panggilan jiwa. Nah, untuk bisa disebut bermoral kan orang butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak bebas. Kalau kamu maling karena terpaksa, saya terpaksa pak diancam orang pak, kalau nggak mau maling saya dibunuh, kan kamu nggak salah malingnya. Maka untuk bisa disebut baik atau tidak baik, kamu harus bebas. Maksudnya baik atau jelekmu itu pilihan kamu sendiri, itu kebebasan. Demi moralitas, kebebasan harus ada. Nah, demi moralitas juga kalau ada kebebasan, berarti hidup sesudah mati harus ada. Dalam rangka apa? Ya nanti orang yang secara moralitas baik akan dapat balasan baik, secara moralitas jelek akan dapat balasan jelek. Kalau hidup sesudah mati enggak ada, orang enggak akan mau bermoral. Kalau kamu misalnya, kamu harus menghargai orang lain, kamu harus mau sedekah. Terus gunanya apa? Saya kehilangan harta. Ya besok dapat balasan baik. Tapi kalau enggak ada, kok besok habis mati itu ya selesai. Oh kalau gitu ya dipuas-puasin aja sekarang. Enggak usah. Maka harus ada hidup sesudah mati. Tujuannya untuk pembalasan tadi. Dalam faktanya karena banyak orang yang moralnya baik tapi susah terus sampai meninggal. Ya kan? Kan fakta itu ada. Meskipun kamu bilang, kalau kita baik ya hasilnya baik. Tapi ada orang baik hasilnya gak enak terus sampai meninggal. Nah itu kalau besok gak ada hidup sesudah mati kan orang gak ada yang mau lagi berbuat baik. Atau ada orang jahat jelek tapi nasibnya bagus terus. Kan ada yang kayak gitu. Sampai dia meninggal. Maka harus ada hidup sesudah mati. Cuma hidup sesudah mati ini kan harus ada untuk pembalasan yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek, kan harus ada panitianya. Kan gak bisa jalan sendiri, kan harus ada yang menghisap, yang ngukur, yuk ada ketua panitianya. Oleh karena itu harus ada Tuhan. Tuhan nanti yang ngurusi pembalasan ini. Jadi tiga-tiganya harus ada demi moralitas, itu kalau dimanualkan. Tapi yang jelas bagi kelompok mungkin gak bisa. Kalau pakai akal kamu gak akan bisa memahami realitas yang ultimate. Karena gak bisa, maka ketika kamu percaya Tuhan, sebenarnya Tuhan yang ada di kepalamu aja, yang sesuai dengan yang kamu pahami aja, itu kelompok mesti. Bagi yang mungkin kuliahnya jurusan hukum Islam, jurusan syariah, maka pemahamannya tentang Tuhan adalah Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang adil. Jadi kalau kamu dosa sedikit aja, besok kamu disate di neraka. Nah itu yang paradigma hukum. Sementara mungkin yang paradigmanya filsafat, yang permisif, itu konsepnya tentang Tuhan beda. Mungkin bagi yang filsafat, Tuhan itu maha penyayang, jadi dosa-dosa dikit gak apa-apa, nanti bisa diampuni. Santai aja, waduh aja dosanya rontok. Ah misalnya, nah itu kan persepsimu tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ya gak tahu. Maka bagi orang non bisa, berarti kamu gak mungkin memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu kelompok agnostik. Sama, skeptik dalam agama namanya agnostik. Oke, nah terakhir sebelum dialog mengenai kemalaman susah. Jadi skeptisisme itu yang tadi saya bilang konotasinya banyak orang bilang negatif, tapi sebenarnya tidak. Ya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita tidak percaya bahwa manusia bisa memperoleh pengetahuan yang pasti, itu secara positif bisa menumbuhkan kamu sikap rendah hati, tidak sombong, tahu batas. Itu positifnya. Jadi, ya kayak peribahasa, semakin berisi semakin menunduk. Semakin wawasanmu luas, semakin kamu tahu, eh ternyata saya itu ilmunya sedikit ya mas ya. Itu positifnya. Negatifnya, orang yang berpandangan kayak gini biasanya kadang-kadang terus dia jadi menyalahkan orang terus. Alah, pikiranmu kayak gitu itu relatif, itu kan menurut kamu, menurut saya bisa beda. Sering-sering gitu, jadi sumber masalah. Jadi gak percayaan, kalau diajak debat mesti marahin mantel. Jadi ngeyel, sudah jelas salah tapi masih bilang, oh itu kan menurut kamu. Itu realitas itu gak bisa pasti. Jadi senangannya nyalahin lo. Kemudian kalau yang jenis kedua tadi, kita bisa kok punya pengetahuan, tapi sering-sering meleset, sering tidak pas. Pengetahuan indrawi itu sering menipu. Orang jadi tidak kritis. Nah, oleh manfaat positifnya adalah kalau kamu tidak percaya dengan kamu bisa punya pengetahuan yang pasti, itu bikin kamu mengejar terus yang lebih baik. Hari ini kamu tahu ini baik, tapi saya terbatas, pengetahuan itu terbatas. Mungkin ada yang lebih baik, nanti coba tak cari lagi. Kamu jadi kritis. Apa masa kayak gini sih, jangan-jangan ada yang perspektif lain yang lebih bagus. Itu kritis. Tapi kalau kamu gitu terus, kamu juga bahaya secara psikologis. Karena orang hidup di titik tertentu juga butuh kepastian-kepastian. Maka kamu harus sangat cerdas menyikapi fenomena skeptisisme itu. Karena kalau kamu kehilangan sama sekali skeptisisme, hidupmu jadi gak kritis. Tapi kalau kamu total jadi orang skeptis, juga hidupmu jadi gak nyaman. Ya kan? Kalau semuanya kamu ragu, saya mau makan ini, tapi untuk berhidup dengan makan saya bisa kenyang. Jangan-jangan itu manipulasi. Terus mau kecemangan, diskusi aja. Kan karena itu, jadi jangan kemantapan. Kalau kemantapan semua yang kamu ragukan juga gawat. Ada titik-titik tertentu yang secara psikologis kamu harus yakin bahwa itu yang pas. Meskipun besok kalau kamu punya wawasan baru, yang kamu yakini benar itu mau kamu ganti karena kamu sudah dapat wawasan baru. Tapi di setiap titik kamu harus meyakini hal tertentu sebagai pasti. Ya untuk kepentingan praksis, Karena praksis itu kalau nggak ada yang kamu pastiin, kamu susah sendiri. HP ini kalau tak jatuhkan ke atas atau ke bawah? Ya kan? Kamu kan pernah pasti ke bawah, Pak. Tidak pasti, Pak. Dilihat dari teori apa, persegi apa, bisa tak bisa ya. Itu kan tergantung, Pak. Kalau ini tergantung ke bawah, ini anjur. Jadi ada aspek-aspek yang ya sudah itu diyakini benar. Meskipun kamu terus membuka pikiran, siapa tahu ada wawasan baru yang temuan baru, yang pengetahuan baru, yang merevisi pengetahuan lama yang tadi yang menganggap pastinya untuk meminimalisir dampak negatifnya skeptisisme. Tapi kamu tetap harus mau untuk meragukan, mau untuk skeptis. Kenapa? Karena orang yang tidak meragukan berarti dia tidak mau mikir. Kalau orang menganggap semuanya pasti, biasanya ya dia tidak mau mikir. Dan setiap temuan itu dimulai dengan meragukan, mempertanyakan. Kamu tidak akan jadi orang kreatif kalau tidak mau tanya. Kalau manut saja apa adanya. Mahasiswa yang cerdas itu bukan mahasiswa yang penurut. Kalau bikin makalah selalu menurut. Menurut Socrates, menurut Nicholas Majid, menurut Gadamer, menurut terus. Mikir sendiri dong. Pertanyakan, jangan selalu menurut. Dan sejarah pemikirannya manusia itu adalah sejarah keraguan, sejarah skeptisisme, sejarah mempertanyakan untuk mencari kebenaran yang baru. Kenapa sih harus cari kebenaran yang baru, yang lebih pas, lebih kontekstual, lebih relevan? Karena manusia itu terbatas dan berubah. Ada kebenaran yang hari ini relevan tapi besok tidak relevan lagi. Waktu kamu SD, kamu dikasih bapakmu uang 1000, mungkin senangnya setengah mati. Tapi sekarang kamu dikasih uang 1000, aduh Pak, 1000 buat ke kamar kecil, atau sekarang 2000. Kalau cuma dikasih 1000, gak bisa kencing saya. Kan gitu. Jadi dinamis, realita itu dinamis. Kalau kamu kecil, yang ngertinya dikasih 1000, dikasih 100.000, mungkin kamu bingung. Kebenaranmu kan paling, kalau hari ini urusan uang, mungkin kebenaranmu kebenaran ratusan ribu atau jutaan. Kalau kamu dikasih miliaran juga bingung, ya. Kamu tiba-tiba dapat uang 50 miliar dari Luciasan, misalnya. Kamu juga mesti bingung buat apa. Masih belum relevan untuk hidupmu. Kamu mau level ini masih level ini. Ya. 50.000 lah paling, ya ini ya, 5.000, 50.000, sejenis-jenis itulah, karena sudah levelnya gitu kan. Jadi masih belum konteksmu, jadi kamu gak usah membayangkan. Sesuai levelmu lah, jadi kebenarannya, sanksikan aja. Kamu dikasih istri cakep kayak artis juga mungkin gak level, kamu malah susah loh. Kamu kan kalau lihat TV, wah sebenarnya saya punya istri kayak gitu, gak nyampe. Kalau kamu punya istri kayak gitu beneran, mungkin kamu tambah kurus. Kamu bayangannya kan senang, tapi saya gak yakin. Mungkin kamu tambah stres setiap hari. Kalau istrinya keluar, kamu gak bisa tidur, gak bisa. Jangan-jangan dikodaminya, susah. Kalau pengen apa, jangan cari yang cakep-cakep. Iya kan, sirinya itu. Karena cantik itu gak awet. Cantik itu kalau mudanya cantik, tua mesti jadi jelek. Tapi kalau jelek itu awet. Jadi jangan cari yang menipu, cari yang konsisten aja. Jadi awet mesti, mudahnya coba curangi ya tetap awet mesti. Jadi stick up lah. Kalau yang satu kan mudahnya coba curangi mesti jadi curang. Jadi makanya kamu jangan cari yang menipu, nyari yang aja konsisten. Jadi kamu gak nyakit. Ya. Dan enggak banyak makan pikiran. Loh iya. Ayo kamu punya pacar cakep, enggak ketemu sehari dua hari aja kamu mesti aduh jangan-jangan dikodani. Nanti kalau jelek Oke. Itu pengantar saya. Masih ada waktu sekitar 20-30 menit untuk kita dialog tentang skeptisisme. Silakan tanggapan, pertanyaan. Hari ini sudah skeptis, minggu depan kita masuk ke common sense dan epistemologi sosial. Kali ini kan sangat subjektif, skeptis. Besok masuk ke kebenaran umum, epistemologi sosial seperti apa di sini. Kalau ini sudah selesai, nanti kita lihat atau sudah saatnya kita masuk ke logika. Oke, silakan datang-datang. Pertanyaan. Ngerti enggak? Ini materinya sudah mulai agak mendalam, saya bilang agak mendalam, sehingga nyajinya juga masuk ke dalam. Ya. Ya, saya skeptis ini menarik. Pertama itu, mahasiswa atau aktivis kebanyakan saya melihat mereka itu skeptis, tapi terjebak pada skeptis yang negatif. Ini yang bermasalah. Ini ada lulus-lulus kuliahnya. Nah, menurut saya, apa itu? Apakah harus ketika orang seperti ini harus sifat skeptis itu dihilangkan? Atau skeptis ini nanti bagaimana mengarahkan ke yang positif? Masalahnya banyak. Aktivis yang saya lihat bermasalah itu rata-rata memiliki karakter skeptis begitu. Tapi yang negatif skeptisnya itu yang jadi masalah. Nah, untuk menyelamatkan masalah seperti ini kan penting sebetulnya. Secara praktis kamu harus skeptis, tapi jangan apatis. Jadi skeptis yang kritis, meragukan secara kritis itu kamu punya parameter-parameter kebenaran. Jadi tidak total nihil. Jadi skeptis yang apatis itu pokoknya kalau DPR mesti jelek, itu apatis. Kamu harus punya parameter-parameter, misalnya DPR. DPR itu jelek menurut saya, kalau dia begini, kalau dia begitu, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ini jelek. Kalau memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus. Itu untuk menghindari biar kamu tidak apatis. Boleh kamu tidak suka dengan DPR, tapi yang tidak memenuhi 5 syarat ini, itu namanya punya parameter. Jadi jangan asal tidak suka atau asal suka. Asal suka dan percaya 100% itu nanti jatuhnya apologis atau dogmatis. Asal tidak suka itu kadang-kadang jatuhnya adalah apatis. Jadi apatis. Ini dari siapa? Dari PKS. Ah, sudah enggak. Kalau PKS itu jelek. Nah, itu apatis sudah. Enggak percaya lagi. Barat apatis, anak orang Islam mesti teroris. Itu sudah apatis. Alah, kalau demo mesti susah, nyusah-nyusahin orang. Apa sih gunanya demo? Orang sudah mulai apatis terhadap demo. Nah, biar tidak apatis, apa? Kamu punya parameter, punya perangkat untuk, oh menurut saya yang baik itu yang gini-gini, yang jelek yang gini-gini. Nah, itu kritis sebenarnya. Kamu punya kerangka berpikir, tidak total anti atau total setuju. Dana gitu. Nah, kalau aktivis, aktivis itu pokoknya penguasa itu dianggap jelek. Nah, itu berarti dia nggak punya parameter. Dia harus punya konsep. Menurut saya penguasa yang bagus dia harus A, B, C, D. Sementara yang jelek cirinya A, B, C, D. Begitu saya melihat penguasa punya ciri jelek, ya tak bukan. Tapi kalau ternyata cirinya bagus, oke, saya tak dukungkan gitu. Itu untuk menghindari apatisme yang negatif. Caranya begitu. Ada lagi. Pak, kalau mau nanya ini dulu, ada yang dikati bahwasannya tempat itu bisa itu bisa dipertanggungjawabkan mungkin dari jurusan sejarah teknologi sejarah karena kan kalau kita kembalikan pada dia sebagai seorang nanti Lukman pun tidak ada satu sesuai kebanyakan dia nanti ya mungkin. Oke. Kalau ada waktu enak ya kita bahas itu. Ini ada bukti sebenarnya. Katanya dulu mau diterbitkan Nizam itu penelitian yang profesor dari Malaysia. Antara ini isinya itu bahwa jangan-jangan memang Socrates itu Al-Quran menyebutnya Lukmanul Hakim. Karena dia Ya, banyak kan nama-nama tokoh yang begitu masuk Al-Qur'an itu istilahnya berubah. Lukman Hakim itu kan seolah kayak julukan. Kalau kamu anggap dia sobat, Lukman itu kan julukan orang yang menelan. Kalau Hakim itu orang yang bijaksana. Jadi parameternya itu, jadi dia kan dia meninggalnya karena menelan racun. Kemudian dia juga gelarnya sang filosofi ya, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, dalam sejarah intelektual manusia yang paling dikenal orang sebagai ibro, sebagai pelajaran, orang yang meninggal karena diracun itu Socrates. Dan kalau Islam, Lukman bin Hakim. Lukman Hakim itu kalau kamu baca pakai Socrates meninggalnya karena diracun. Ada indikasi ke situ, cuma ia masih panjang. Makanya tadi saya bilang, ini tesis. Coba dicek lagi. Saya baru dapat kiriman buku dari teman yang ada di Iran. Isinya saya nggak tahu. Di Facebook beberapa teman menunggu bahwa Kak Bran itu asalnya dari Hindu. Meneliti ini agak susah karena alat itu punya sejarah, dia memusnahkan banyak data sejarah sebelum kedatangan Islam. Dan kamu digeneralisir bahwa sebelum Islam itu Arab itu jahiliyah. Oke. Sehingga banyak fakta sejarah, data sejarah terus hilang. Sejarah Arab yang kamu baca kebanyakan mulainya dari Islam. Atau kalau itu kerajaan biasanya kerajaan yang di luar jazirah Arab, Romawi dan juga jazirah Arabnya sendiri jarak ada sejarah yang valid. Bukunya menarik itu, fakta-fakta cerita sejarah kejahatan tentang bukti bahwa itu sebenarnya dulu kue Hindu. Ya, ya gak apa kalau kita ngobrol-ngobrol ke situ, nyerangkan-nyerangkan itu. Tapi kamu harus skeptis juga ya. Jangan apa yang diterima, coba diterima di sini. Apa yang benar itu. Dalam bahasa kan gak ada istilah Ibrahim. Coba dilihat, kalimat Ibrahim itu kan bukan asli bahasa Arab. Iya. Iya, karena dalam silang itu sebenarnya aslinya istilah dari India, karena dari istilah Brahma. Ibrahim adalah seorang Brahmana yang melakukan, yang harus untuk dakwah agamanya itu. Tapi aslinya menarik. Dan Arab itu zaman itu adalah salah satu daerah yang berada dalam kekuasaan India. Karena dalam di Arab itu ditemukan semacam transkripsi, transkripsi itu tulisan tinggalan dari seorang raja dari India. Dan ritual-ritualnya sama persis kayak ritual agama Hindu. Kalau orang haji itu banyak, nanti ada komparasinya. Termasuk pemujaan terhadap Sungai Gangga, yang kalau di Arab Sungai Gangga terus berubah namun jadi air Gangga. Tapi menarik, cuma ya secara sejarah perlu kamu teliti, meskipun tidak gara-gara itu terus kami tidak juga sama kakak. Karena memang ya tidak apa-apa, meskipun dari Hindu juga tidak apa-apa, tapi kan sekarang sudah identitasnya sudah dari Islam. Sama, banyak hal yang sebelum Islam datang itu sudah ada, dan Islam datang tetap dipakai, cuma muatannya yang ganti, tidak lagi muatan agama sebelumnya. Haji itu sebelum Islam ada, tapi kan ketika Islam datang hajinya tetap ada, tapi muatannya kan ganti. Jadi kamu tidak perlu masuk untuk belajar. Jangan-jangan memang itu aslinya dulu boleh gitu. Itulah jauh-jauh. Tidak ada jeleknya. Arab itu satu daerah taklukan India namanya Arfastan. Arfastan itu itu artinya daerah tempat hujan. Jadi semacam daerah tempat peternakan juga. Arfastan India namanya Arfastan. Kalau orang zaman itu susah menyebut itu sehingga terus jadi Arbastan. Arbastan terus transformasi jadi Arab. Tapi dulu itu menarik karena kalau kayak orang Jawa logikanya adalah bisa otak atik batuk. Oh iya kok pas ya, oh iya kok pas ya. Sama kayak penelitian terbaru bahwa kan di Borobudur itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Beliau saya dulunya, saya 3 4 bulan yang lalu beli itu yo cuma karena ngomong fakta. Kalau secara logika sih nyambungnya aja, cuma kalau faktanya begitu ya susah. Nah, waktu bangun Borobudur kan nggak ada kameramen, nggak ada tiduran, nggak ada metro itu jadi ya susah. Kalau fakta disambung-sambung kan bisa aja, tapi keyakinannya pasnya kayak gimana ya susah. Termasuk Kabupaten Sleman ya, nggak ada khusus Jawa Sleman itu. Sleman itu adalah nama dari Nabi Sulaiman di negara orang Jawa itu jadi Sulaiman. Banyak, cuma cari bukunya. Atau kalau males beli buku, pinjam di saya nanti kopinya berapa. Biasanya yang gitu, senangnya yang waktu. Iya. Tadi kan kita sedangkan bahasanya David Liu memiliki teori industri. Iya, industri. Sementara ketika kita lihat David Liu memiliki uji dan di situ banyak teori-teori industri. Jadi ketika mereka mengira adalah setiap agama-agama dan agama mungkin mengira agama-agama yang tidak bertentangan. Ya, justru bisa di situ sehingga dia tidak percaya dengan mukjizat karena sangat variatif. Di sini ada. Kalau induksi kan terus disimpulkan. Kalau dia tidak mau menyimpulkan secara induksi, ada banyak dan macam-macam berarti tidak ada satu pun yang benar. Apa nih? Enggak. Ini dia ada mukjizat, jadi semuanya nggak ada itu mukjizat mutlak, mukjizat itu relatif pada Allah. Enggak, dia bukan nggak ada mukjizat relatif, nggak ada mukjizat itu. Tapi dia tidak menyimpulkan terus mukjizat itu relatif, mukjizat itu nggak ada. Itu bikinan kelompok akal lawan subjektivitas pengambil akal. Ini narasinya tidak itu, kalau induktif itu kan ini beda, ini beda, terus disimpulkan secara umum kan. Enggak, ini enggak disimpulkan, berarti enggak ada. Kalau memang ada Tuhan benar, dia akan di agama yang satu bikin dikasih mujizat terus, karena yang ini salah enggak bisa dikasih mujizat. Tapi buktinya ya semuanya mengklaim ada mujizat, berarti enggak benar, berarti enggak ada mujizat. Hanya orang-orang yang tidak cerdas dan nyari sensasi kan itu dari argumen yang atas itu. Tidak pernah dipastikan oleh orang yang cerdas dan orang suka yang sensasional, berita sepenggal bagi segala. Orang cuma bilang lihat cahaya, terus kamu bilang dia habis lihat UFO. Orang cuma bilang dia habis lihat UFO, kamu bilang dia lihat piring terbang. Orang cuma bilang piring terbang, kamu bilang dia habis lihat alien. Orang bilang alien, dia terus kamu bilang dia habis diculik alien. Itu cuma lihat cahaya. Itu yang dia bilang adalah secara empiris tidak mungkin ada mukjizat. Ada lagi. Ini dia. Pertanyaan Mas yang pertama tadi, itu kan masalah mukjizat. Jadi kan dalam hidup kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Pilihan kita itu ditentukan oleh benar tidaknya oleh berapa kuat barometer yang ada di benar kita. Artinya kawasan kita itu sangat penting. Cuma saya sekarang ketika kita menilai sesuatu dan kita anggap itu benar, itu tergantung parameternya. Parameter yang kuat dalam diri kita itu apa? Kita dihadapkan di diri kita. Jadi bagaimana kalau yang ini itu itu mengandalkan sesuatu apa yang anda suka baik itu belum tentu kita suka baik dari setiap pilihan yang kita anggap itu baik kemudian kita berposisi di sana belum tentu itu baik. Jadi salah. Jadi pertanyaan saya bagaimana kita memilih sesuatu dengan barometer atau parameter yang tepat tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan orang lain. Kalau dari perspektif nihilisme, kamu nggak perlu capek-capek mana ya yang baik, mana ya yang lebih sopan, mana yang lebih bernilai, berita ikan itu kalau berbeda nggak ada nilai yang baiknya yang sopan. Pokoknya kamu ingin apa, tujuanmu kemana, kepentinganmu apa, tujuan aja. Itu nih, kayak Nietzsche bilang, alah, agama itu mentalitas beda. Agama itu tidak penting, mirip-mirip itu. Sebenarnya orang tujuannya itu cuma satu, di mana semua keinginan terpenuhi dan dia bisa menguasai orang lain, hendak untuk berkuasa. Itu kalau persepsinya gitu. Bagi orang ini, kamu nggak perlu capek-capek bikin parameter lah, bikin penilaian apa, semuanya pasti relatif. Kalau kamu tidak, jalan aja. Kamu itu, ini menguasai orang kuasai aja. Ini manipulasi, manipulasi aja. Kamu memang dasarnya hidup itu tidak ada objektifnya, yang fokus intrinsic value kayak gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau orang penilaian, karena berarti nggak ada nilai. Tidak ada kebenaran murni, tidak ada tujuan. Nah kalau kita sendiri gimana? Parameter-parameter, tadi saya bilang jadi parameter. Parameternya subjektif. Iya, parameternya subjektif. Cuma kalau kamu tidak punya parameter, kamu tidak bisa itu. Seperti saya bilang tadi, kamu harus yakin kalau mengeluarkan yang enggak tahu apa-apa itu salah. Terus saya berusaha relatif lah. Enggak yakin dulu itu. Kecuali kamu sudah punya bukti argumen yang membantah ini, baru kamu boleh tidak yakin bahwa segala hal itu ada kelemahannya ya. Tapi sebelum terbukti kelemahannya, kamu jangan bilang itu lemah. Kan gitu. Bahwa segala hal itu kayak ini tadi. Rok yuka kotak oleh panggil soal, rok misal oleh panggil kotak. Sebelum saya tahu salahnya pandangan itu, ya saya yakin ini benar. Tapi kalau saya tidak tahu kelemahannya, ya saya ganti dengan orang itu. Karena pendirinya begitu. Saya bikin parameter untuk itu. A, B, B, C. Ini yang pas, ini yang benar. Selama saya belum nemu ada yang lebih baik dari ini, ya saya masih pakai ini. Bahwa ini ada kelemahannya, ya lah saya tahu yang saya manusia. Cuma sampai detik ini saya belum nemu kelemahan. Kayak gitu cara membacanya. Yo, yang penting kan kita tidak sampai dinilis. Kecuali kamu mau jadi orang nihilis. Kalau nihilis, nggak pakai itu pendirian lagi. Orang ganti-ganti pakai dalil lah, pakai kesopanan atau apa ujung-ujungnya yang ekonomi kayak emak tadi. Alam, ujung-ujungnya di ujung-ujungnya set kayak dalil. Jadi caranya kayak gitu mas. Jadi kita kan punya parameter-parameter kebenaran dalam diri kita. Ya itu yang inilah. Meskipun sambil terbuka, terbuka dalam arti saya tahu saya manusia yang terbatas. Ada hal-hal yang saya nggak nyampe, ada hal-hal yang saya nggak paham, ada hal-hal yang saya keliru. Cuma sebelum saya tahu yang keliru apa, yang terbatas apa, yang tidak pas apa, ya saya masih yakin ini benar. Sehingga apa? Kamu yakin tapi terbuka, tidak tertutup. Yang bahaya itu kamu yakin sesuatu benar dan kamu tertutup. Itu biasanya orang yang merasa benernya dewe. Jadi dia merasa semuanya salah, saya yang bener. Ini kok yang bener yang selesai, tinggal di situ. Itu biasanya sumber konflik, baik konflik psikologis maupun konflik sosial. Bagi dirimu sendiri tertutup itu juga tidak kondusif. Kalau kamu sudah nemu fakta bahwa sebenarnya pendapat saya kayak gini keliru. Ah, tapi masa saya harus berdiri gengsi, ah, sudah termasuk. Akan ada yang saya pikir. Debat lama terus, oh iya, sebenarnya orang bicara aku ini lebih benar. Tapi maksud aku kalah, filsafat kok kalah. Nah, itu saya biasa kawan. Jadi, boleh kamu merasa benar, tapi jangan tertutup. Begitu kamu tahu, oh ternyata saya salah di sini, tidak pas di sini, keliru di sini, ya duduk di sini. Caranya seperti itu. Kamu boleh ikut kelompok, ikut aliran, tapi juga harus fair dan terbuka. Kalau kamu lihat, kelompok itu ini, kelompok itu ini keliru, kelompok itu ini, nah itu, ya kamu harus terbuka untuk ngakui, mengkritisi kelompokmu. Menurut saya, kita kayak gini ini tidak tak, tidak apa-apa. Kalau tidak gitu, kita tidak naik kelas. Makanya dulu kalau pembaharu langsung bolehnya, buka lagi pintu istirahat. Karena begitu pintu istirahat ditutup, kebenaran dianggap final. Ya kita merosot juga, macet. Kenapa macet? Karena yang lain maju. Umat Islam gitu. Kenapa umat Islam mundur ya? Karena kiblatnya ke belakang. Loh iya kan? kan banyak wali kan kiblatnya adalah kehidupan Nabi. Lho yo, yo enggak apa-apa kalau ngomongin Nabi, tapi kalau kiblatnya ke sana terus ya enggak mau maju, realitas berubah. Kiblat ke Nabi boleh, semangatnya, visinya, ajaran-ajaran dasarnya, tapi dalam banyak hal harus dilakukan kontekstualisasi disesuaikan dengan zaman. Zaman Nabi haji naik onta kan bukan berarti sekarang kita juga harus naik onta. Kalau kamu nekat mau naik onta ya hajinya bisa iya setengah tahun sendiri yang naik onta. Kalau Nabi makan pakai tiga jari ya tidak harus terus Nabi makan pakai tiga jari ya. Terus kamu beli burjo terus makan tiga jari ya. Tidak habis-habis ya kan? Tapi ada konteksnya. Yang itu, oh kalau gini, sebenarnya itu benar, cuma sekarang sudah tidak relevan lagi. Perlu ada dikasih dengan zaman misalnya. Yang kayak-kayak gini-gini. Jadi keterbukaan, tapi juga kamu harus punya titik-titik keyakinan. Karena skeptik yang ekstrim, yang saya bilang tadi, yang nihilis, itu tidak kondisif. Jadi kamu tidak percaya apapun itu tidak mungkin. Ada hal-hal yang harus kamu yakini benar. Bahwa mungkin ada teori antigravitasi, tapi sebelum saya bisa membuktikan sendiri teori antigravitasi itu, saya masih percaya bahwa ini kalau tak lepaskan akan jatuh ke bawah. Kecuali besok ada teori baru atau ada fakta baru, misalnya ada teori baru bahwa kalau HP dijatuhkan di atas teh, dia tidak akan ke bawah, tapi malah ke atas misalnya. Nah itu kalau ada teori baru dan jelas semua orang bilang gitu, ilmuwan-ilmuwan sudah membuktikan secara nyata, saya baru berani ini. Saya nggak akan ngeyel, nggak bisa dong kalau gravitasi ya gravitasi. Nah, kalau faktanya jelas ada yang baru ya nggak apa-apa. Caranya begitu. Ada lagi? Masih? Ya, satu dua. Jadi yang kamu omongkan itu kalau dalam filsafat namanya tautologi. Tautologi itu cuma bulat saja, tidak praktis. Kayak saya bilang, semua yang di ruangan ini, ini berarti saya contohkan itu, semua yang di ruangan ini itu pembohong. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya juga termasuk kan, berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong, berarti kan yang saya omongkannya itu ini. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, karena saya pembohong juga, berarti maksudnya kebalikannya kan, kalau saya pembohong. Berarti semua di ruangan ini jujur. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya kan sudah termasuk orang jujur. Kalau saya berarti jujur, berarti yang saya ngomong jujur itu. Tapi kan saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti yang di ruangan ini akhirnya pembohong itu bule. Itu namanya tautologi. Demokrasi, karena kita demokrasi, maka kita harus menoleransi semua gerakan yang anti demokrasi. Nah, itu kan tautologi. Kalau dalam filsafat namanya meta bahasa dan meta bahasa. Jadi urusannya cuma bahasa itu. Secara praktek tidak bisa. Secara praksis harus ada titik. Misalnya, kalau saya demokrasi, berarti saya harus tidak setuju dengan anti demokrasi. Dan itu tidak disebut tidak demokratis. Harus ada titik di situ sama. Kalau saya tidak setuju, kalau saya setuju skeptisisme, berarti semua pengetahuan tidak pasti. Termasuk skeptisisme juga akan ditolong. Ya. Dari sisi itu namanya kalau menurut secara praksis nyata, skeptisisme ya berarti semua itu skeptisisme kan cuma asumsi teoritis, belum ada isinya. Yang asumsi isi kita. Oke, kalau begitu skeptis bisa dibatalkan. Ya bisa saja. Alasan skeptis apa? Kepastian kan. Tapi kepastian kan bisa keliru juga. Jadi kalau semuanya bisa keliru kan akhirnya kalau jadi nihilis. Jadi itu jenis skeptisisme, tapi skeptisisme kan benar. Bukan itu, tapi boleh kan? Itu namanya tahu teologi. Sebenarnya itu permainan bahasa. Dalam praktek pada saat titik awal dan titik-titik awalnya. Kalau muter itu nanti tidak ada keputusannya. Orang yang demokratis harus mengalir semua pendapat. Tapi dia juga harus anti orang yang tidak demokratis. Karena begitu dia tidak anti dengan yang tidak demokratis, ya dia berarti tidak konsisten secara koherensi di pertanyaan dan penelitian ini. Kan gitu. Ada lagi mas yang terakhir. Beberapa hal yang terlalu karena itu, orang yang tahu apa yang benar, apa yang tidak yang benar. Sebab, untuk apa orang memilih untuk menjadi tidak bahagia? Nah, intinya, orang yang mengetahui semua kebaikan dia akan buat baik. Kamu tidak mendengar dengan kita tadi. Dan saya kira seperti ini. Adalah kecelakaan. Ada sekolah mengatakan jumlah itu jahat. Maka, dokter dia akan mengatakan jumlah itu baik. Namun, bagaimana jika Socrates itu punya satu jargon dalam buku bahasa Yunani kalau dibaca Gnosis Aspen. Bahasa yang kalau bahasa Indonesia itu artinya sudah tak tuliskan. Gnosis Aspen itu artinya ujian hidupnya. Maunya Socrates kita jangan mau hidup yang tidak kritis. Tidak kritis itu tidak teruji. Coba kita uji hidup kita, mana yang pas, mana yang baik, mana yang benar. Sampai kita ketemu. Dan harus ada titik parameter kita ketemu atau belum ketemu. Karena kalau nggak ada ini berarti nggak ada gunanya kita berusaha. Makanya ini menunjukkan parameter. Ada titik kita punya ukuran, oh ini yang lebih pas, oh ini kurang pas. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini yang benar, ini yang pas. Kemudian harusnya kita mengikuti atau melakukan yang kita anggap benar dan pas itu. Nah, ini sudah masuk etika ini. Kalau kita nggak melakukan, yang kita anggap benar itu berarti kita bodoh. Ya saya bilang tadi kita kayak orang bunuh diri. Kenapa? Begitu kita tidak melakukan yang kita anggap benar, kita menyakiti diri kita sendiri. Kita akan kalau bahasanya kalau kita akan terasing dari diri kita sendiri. Hatimu bilang ini baik dan pas, tapi praktekmu bilang enggak usah bisa nambah capek-capek. Maka ada jarak antara ideal yang kamu anggap benar dengan praktek nyata. Itu yang menyiksa. Maka hanya orang bodoh yang tidak menjalankan yang dia anggap benar atau menjalankan yang justru dianggap keliru. Oh, itu maunya Socrates. Yang kedua, bagi kelompok skeptik, kenapa sih dia tidak percaya ada pengetahuan yang benar dan baik secara universal? Karena begitu namanya pengetahuan, itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang tahu itu kan manusia, subjek. Meskipun itu tentang Tuhan, kamu tadi bilang ini kan persepsinya manusia pak. Kalau persepsinya Tuhan mungkin beda. Mungkin beda, tapi kita tidak akan pernah tahu persepsinya Tuhan. Yang kita tahu kan persepsi kita sendiri. Jangankan tentang Tuhan, persepsinya orang lain itu kita kadang-kadang nggak nyambung kita. Ada perbedaan pak antara persepsi saya dengan persepsi Tuhan. Ayah kamu anggap pertentangan itu bukan persepsi Tuhan, tapi pemahamanmu tentang persepsi Tuhan. Pengertianmu tentang Tuhan bisa jadi nggak kayak gitu, atau bisa jadi orang lain punya pemahaman yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi, ada orang yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai sadidul ikhok, maha menyiksa, maka dia beragamanya penuh ketakutan. Yang kelihatan di matanya hanya neraka. Bayangannya Tuhan itu selalu melotot dari atas melihat ke bawah. Jangan-jangan kami salah, kalau satpam. Ada juga yang mempersepsikan Tuhan sebagai zat yang tenang aja. Tuhan itu maha pemurah, sangat sayang pada kita. Santai aja, salah-salah itu juga tidak apa-apa. Ini kita ampun selesai, aman dari kamu mau apa. Ada yang berkata gitu. Tuhan yang benar kayak gimana? Kayak katanya orang kasih tadi. Yang benar dan universal, kalau itu berhubungan dengan pengetahuannya manusia, tidak akan tercapai. Tapi apa kalau kita kalau gitu nggak berhubungan aja kalau manusia? Makanya saya bilang tadi, boleh kamu mempersepsikan Tuhan maha penyiksa sesuai parameter-parametermu sendiri, sementara yang lain mempersepsikan Tuhan maha penyayang sesuai parameter-parameternya dia sendiri. Sejauh kamu tidak tercukup. Tidak tercukup berarti apa? Kamu selalu siap dapat wawasan baru, dapat masukan baru. Untuk kamu mengejar semakin dekat ke arah kebenaran yang lebih pasti. Apakah bisa hanya pasti? Tidak bisa karena manusia terbatas. Tapi semakin mendekati kepastian bisa. Semakin mendekati universalitas bisa. Mulai zaman Yunani sampai hari ini itu kan orang wawasannya semakin tambah, kebenarannya juga semakin dalam, semakin dalam, semakin luas, semakin luas, selalu begitu. Jadi pikiran-pikiran orang zaman Yunani mungkin kadang-kadang terdengar lucu, tapi di zaman itu sudah luar biasa. Tapi orang kan semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi hari ini semakin kompleks. Kalau kamu membaca pikiran orang masa lalu dengan hari ini mungkin kamu ketawa. Bisa ya pikiran itu, kadang-kadang gitu. Karena memang ini human business, berurusannya manusia. Jadi kamu tidak perlu bisa dengan skeptis atau tentang bedanya apa ya Pak, pengetahuan manusia atau pengetahuan Tuhan. Tidak semuanya pengetahuanmu. Pengetahuan Tuhan menurut kamu kalau itu pengetahuan Tuhan. Iya Pak, kalau pengetahuan tadi pengetahuan ini untuk pertemuan buat semua. Jadi, kita yang dibawa ini benar, kita tahu kan hal yang dulu kita benar. Namun, kita tahu bahwa benar-benar lain. Nah, ini kan kita dulu, ini kan kita yang dulu orang-orang lain, kita kita. Namun, kita tahu kan, kita tahu kan apa yang dibawa kita, kita juga berpikir, kita juga berpikir. untuk hubungannya sama orang lain minggu depan kita lihat di common sense atau epistemologi sosial. Nanti logikanya sudah beda lagi kalau hubungan sama orang lain. Beda bukan berarti sama istri. Kamu dapat lawan baru itu justru kalau kamu terbuka terhadap orang lain. Kalau kamu tertutup menyendiri, ketika kamu merasa dirimu ini yang benar menyendiri, itu justru yang namanya tertutup. Kamu harus memang membuka pada orang lain. Kamu harus dengar, jangan-jangan orang lain punya kebenaran yang lebih, punya kebenaran yang berbeda, punya wawasan yang beda. Bahwa nanti, jangan-jangan kalau beda kita dibunuh, jangan-jangan kita ada konflik. Itu nanti ranahnya agak naik sedikit, namanya ranah sosial. Di dunia sosial ada logika tersendiri. Kalau ini logikanya masih logika individu. Skeptik itu aktivitas individu. Ada lagi. Nah, ini benar yang Mas tak jelasin ya, yang logika sosialnya. Sudah ya, sudah jam 10, hujannya semakin deras. Oke, alhamdulillah tema kesekian sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah dengan epistemologi sosial dan common sense. Saya Rizkyan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.